Sayyidul Ayyam, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menghidupkan sunnah malam Jumat dan esok hari Jumatnya. Memperbanyak salawat pada Rasulullah SAW, kemudian membaca surat Al-Kahf. Juga ada nanti sebagian riwayat dengan surah Yasin, silahkan. Mau Yasin silahkan, surat Al-Kahf silahkan. Jangan lupa nanti untuk potong kuku juga, ya kan? Kemudian juga persiapan esok hari untuk meningkatkan ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita awali jumpa kita dengan bermohon pada Allah, mendoakan saudara-saudari kita yang belum beriman, semoga Allah berkenan menguatkan jiwa mereka untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah oleh Allah untuk kuat bertobat sehingga dapat kembali meniti nilai-nilai kebaikan, dan semoga diberikan keistimewaan ya para pelaku kebaikan, orang-orang soleh, untuk tetap soleh sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diikutkan dalam kebaikan-kebaikan yang tadi kita mohonkan kepada Allah. Baik teman-teman, hari ini tepatnya malam Jumat ini kita akan mencoba membahas spesial ya, karena kemarin dilihat ada kecenderungan tinggi untuk bisa mendalami pembahasan seputar tentang genealogi ya, Bani Israel atau nanti konteksnya turunan Yahudi yang melahirkan persoalan-persoalan atau bahkan kondisi-kondisi terkini yang sangat dinamis yang telah menjadi pembahasan global. Kita turunkan genealoginya, kemarin sempat kita uraikan kan, dari Nabi Ibrahim terus sampai nanti ke melahirkan Nabi Ishak, Nabi Yaakob, kemudian 12 keturunan atau asbab ya, dan sampai di situ kan pembahasan kita. Nah, yang biasanya kita mengkaji tafsir kemudian atau tanya jawab, hari ini kita akan coba ambil dulu satu bagian untuk meneruskan pembahasan yang kemarin, dan nampaknya ini agak panjang ya, akan agak panjang sekali karena kalau kita rinci setiap alurnya itu akan sangat menarik sekali. Ya, sangat menarik. Ada kisah-kisah kehidupan, ada genetika yang tersambung, dan mungkin kita juga akan mengetahui kita ini keturunan yang mana, tersambung kemana, seperti apa jalan hidup kita, dan bagaimana potret kehidupan di masa lalu yang nilainya kemudian ditransferkan ke masa-masa setelahnya, kemudian ditransformasi dalam bentuk perbuatan yang esensinya sesungguhnya memupuk kita untuk bersikap baik, mempertahankan kebaikan seperti orang baik di masa lalu, kemudian kita tingkatkan di masa kini sesuai dengan masa kita, dan belajar dari kesalahan-kesalahan umat yang pernah salah di masa lalu agar jangan terjebak pada kesalahan serupa. Yang paling celaka ketika itu dipertahankan atau bahkan mohon maaf sekali ya, kadarnya meningkat lebih buruk dibandingkan zaman-zaman yang telah lampau. Ini yang nanti kita akan coba gali, kaji, dan mudah-mudahan dengan itu kita menjadi semakin terbuka, wawasan kita semakin meluas, tercerahkan diri kita, dan dengan kebeningan jiwa kita bisa memilih mana jalan-jalan kebaikan. Itu poinnya ya. Baik, sebelum kita turunkan dulu pembahasannya, kita akan coba tampilkan beberapa referensi. Ini agak banyak sebetulnya kitabnya, cuma saya bawa yang pokok dulu ya, yang inti, karena ada beberapa pertanyaan, Ustaz, itu referensinya dari mana, seperti apa, gitu kan? Kajiannya bagaimana? Nah, kita coba akan tunjukkan dulu beberapa yang kita bisa referensikan dan bisa teman-teman akses ya. Pertama tentu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an pasti sama semua ya, baik kita hafal ataupun tertuliskan di mushaf itu pasti akan sama. Ya, sekalipun ini berdasarkan metode, baik untuk misalnya menghafal, ini yang at-taisir itu kan, ada yang perkata, ini al-akhyar, ya, ada macam-macam lah gitu kan. Tapi isinya tetap dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada perbedaan. Dan Al-Quran sejak diturunkan, ya, semua sama, lafaznya asli berbahasa Arab. Jadi dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang, sampai kapanpun tidak berubah. Ya, lafaznya, bacaannya, bahkan ini di mushaf dituliskan teman-teman. Ya, walaupun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa yang dihafalkan itu dituliskan untuk memudahkan kita mengaksesnya sebagai petunjuk Nabi meminta tim ad hoc di masa beliau ya untuk juga mencatat di bagian-bagian yang bisa dicatatkan. Ya, ada yang di pelepah kurma itu kan, ada di bagian-bagian tertentu yang itu nanti akan dikumpulkan, dicek, disesuaikan dengan hafalan. Jadi hafalan dicek ke situ, tulisan pun dicek dengan hafalan, dan nanti kemudian hari dikodifikasikan dalam bentuk mushaf yang sampai sekarang nanti oleh masanya Uthman bin Affan diperbanyak, disebarkan ke 5 kota utama sampai sekarang sampai di kita, maka dikenal dengan nama Mushaf Uthmani, walaupun nanti sepeninggal Nabi itu sudah ada proyeksi-proyeksi ke arah sana. Jadi ini sangat luar biasa dijaga sampai dengan sekarang, jadi satu-satunya kitab suci di muka bumi yang terjaga bahasanya dari sejak awal diturunkan tidak pernah berkurang, terjaga sempurna hurufnya dan sebagainya, jadi referensi kita ini Al-Quran. Jadi bukan sekedar bacaan ya, karena saat diturunkan Allah sudah menyampaikan bahwa ini pedoman kehidupan. Ya, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan yang sangat mulia itu, kan? Kemuliaan Ramadan lahir dari kemuliaan Al-Quran. Begitu Quran turun, ya Ramadan menjadi mulia. Dan kemudian malamnya pun mulia, malam Al-Qadar. Yang membawanya pun mulia, malaikat Jibril jadi Ruhul Amin. Yang mendapatkannya pun mulia, jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya pun mulia, Mekah diberkahi. Pindah Nabi ke Yathrib jadi mulia, jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini semua kemuliaan Al-Qur'an itu ingin memberikan kesan kepada kita bahwa isinya begitu penting. Ya biasanya kan kalau kita lihat sosok yang dimuliakan gitu kan, ini menunjukkan orang itu penting kan, orang itu punya sesuatu gitu kan. Nah apalagi ini firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika semua diturunkan dalam keadaan mulia dan dampaknya mulia, ini menunjukkan ada yang penting. Jadi Al-Quran bukan sekedar bacaan, bacaan adalah pembuka kita untuk memahami isinya sehingga mendapatkan pedoman kehidupan yang layak untuk berperilaku, untuk meniti ibadah kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi penting dalam kajian bahasan kita. Kemudian teman-teman sekalian yang mungkin jarang saya share ya, yang jarang saya share, juga saya pun mengkaji referensi di kitab-kitab lain ya. Ini contohnya saya punya koleksi Alkitab ya. Jadi ada yang saya dapatkan dari sejak tahun 2001, berarti usia saya masih 17 tahun tuh. Ya 17 tahun saya sudah belajar. Dulu saya punya dihadiahi dari Injil Barnabas gitu kan. Nah, yang sudah tidak banyak digunakan kekinian. Jadi 2001 saya sudah belajar, 2002 saya belajar Kristologi. Jadi saya punya koleksi, koleksi-koleksi yang terdahulu. Nah, kemudian ini pun ada yang baru saya beli tadi siang saya beli lagi untuk melihat ya apakah nanti ada penyesuaian kata atau perubahan-perubahan atau yang lainnya. Nah, ini juga saya punya koleksi Alkitab. Ini yang Alkitab terjemah baru, Holy Bible New International Version, New International Version ini punya. Kemudian nanti ada Alkitab sepanjang tahun, ini juga ya. Nah, ini saya punya. Kemudian ada yang jenisnya seperti ini, ya Alkitab Journal, nah, saya punya juga. Nah, ada yang berbahasa Inggris juga, ini ya, ini saya punya. Kemudian ada beberapa lagi yang lain. Nah, ini bacaan-bacaan ya. Nah, ini ada Purwapustaka juga, ya eksplorasi ke dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Ya, dan ini, nah ini juga saya punya. Biasanya kalau ada riset, saya suka kaji, suka beli gitu kan, suka koleksi. Dan alhamdulillah sebagian sudah saya hafalkan. Ya, sebagian dari sejak 2001 itu sudah saya mulai menghafal karena ada riset-riset yang saya senang Al-Qur'an ini, kemudian lihat kan, dikomparasikan, dilihat karena di Al-Qur'an sendiri nanti ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang mengindikasikan, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran ini akan jadi timbangan, parameter, satu kebenaran. Itu dari iman kita yang kita yakini ya. Karena itu untuk membuktikan itu kita mesti cek. Nah, nanti saya di Tripoli juga belajar. Ya, selama setahun nanti ada materi ini, ada Orientalism juga. Yang paling menarik teman-teman sekalian, ada saya punya koleksi Talmud juga. Cuma nanti nggak bisa saya hadirkan malam hari ini. Itu yang paling terkait dengan kondisi sekarang. Nanti kalau sudah masuk ke titiknya, saya tunjukkan kepada Anda bagaimana nanti prajurit-prajurit tentara-tentara Zionis itu tiap hari Sabat itu, hari Sabtu dia baca-baca itu, dan itu sangat luar biasa dampaknya. Ya, dampaknya bagi rakyat Palestina, bagi kita juga dan sebagainya. Ada sesuatu yang enggak terbayangkan oleh kita. Bagaimana kita disebut oleh mereka dengan ghayum dan sebagainya. Ya, nanti kita akan bahas ketika sampai ke sana. Jadi, komparasi yang saya lakukan adalah ini menjadi timbangan. Nanti kita akan lihat secara ilmiah ya. Kita akan perbandingkan bagaimana versi Al-Qur'an, bagaimana versi di Alkitab, khususnya nanti pas sampai Perjanjian Lama dulu ya, di Perjanjian Lama. Kemudian nanti bagaimana turunan-turunan hadis, kemudian juga bagaimana di Perjanjian Baru dan turunannya seperti apa. Dan nanti kalau kita ada waktu, kita bisa komparasikan juga. Ya misal kita lihat sarjana Alkitab ya, yang masuk Islam kan ada di Ikhwan itu, Ustadz Bangun Samudra ada gitu kan. Kemudian Ustadz Irana Handono ada. Atau nanti juga dari versi aslinya, atau mungkin kita bisa mendengar informasi ya, dari pendeta misalnya, atau dari pastor dan sebagainya, sehingga kita menjadikan ranah ilmiah. Ya. Ranahnya ilmiah, jadi sifatnya argumentatif, ilmiah, dan keindahan Islam menjadikan lakum dinukum waliyadin. Yang penting kita mendapatkan sebuah fakta informasi yang ada argumentasi di dalamnya, kemudian di situ menjadi wawasan untuk kita. Ya, jadi bagi umat Islam bisa menguatkan keimanan dan itu menjadi lahan dakwah gitu kan. Dan di situ ada pilihan dan masing-masing dengan pilihan itu menghadap kepada Allah dengan pertanggungjawaban amalnya masing-masing. Indah kan kalau begitu. Nah, itu yang diajarkan orang tua kita dulu. Ya, makanya sering ada diskusi-diskusi bukan celaan. Satu mencela ini bikin status ini enggak seperti itu ya. Dan biasanya ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Dan saya juga suka pernah itu dapat informasi sering dipotong-potong tuh ya, potong ceramah, bahkan dibenturkan dengan ini dengan itu yang paling berbahaya. Baik teman-teman, kemudian saya juga mau tunjukkan buku penting ya, The History of Palestine karya John Kitto ya. Ini bisa di-download. Ini makanya saya contohkan yang downloadnya ya teman-teman sekalian. Ini saya berikan ini ya, ini bisa di-download. Nah ini ya. The history of Palestine from the patriarchal age to the present time. Nih karya John Kito. Ini bagus banget nih bukunya teman-teman sekalian. Ya. Ini bagus banget bukunya. Jadi ini pun nanti ya, kita bisa timbang lagi. Tapi ini ada objektifnya. Ini objektifnya tuh langsung mengurai. Dari nanti dari masa banjir besar tahun berapa terjadi, kemudian nanti Tarah lahir tahun berapa yang disebutkan ayahnya Ibrahim itu kan, ya nanti ada Azar, ada Tarah, kemudian Ibrahim lahir tahun berapa, kemudian terus sampai ke bawahnya sampai nanti kekinian. Dan nanti ada yang sangat menarik ya, dan di antara yang paling menarik itu nanti teman-teman sekalian Anda menemukan fakta-fakta baru yang dari keterangan sumbernya langsung ya, dan itu sangat menarik sekali. Seperti saya punya yang ini misalnya. Ya, saya mau tunjukkan di sini teman-teman sebelum kita mulai. Ya kan kemarin kita ngaji kan? Ngaji, nanti saya tuliskan lagi anak-anaknya dari Yakub itu kan. Alaihissalam itu kan menyebar. Nah, ini kan saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini ada peta nih teman-teman sekalian. Nah, peta ini dari yang ini aja coba kita contohkan ya. Division of Canaan kan 1200 sampai 1030. Ah, ini before century, sebelum Masehi ya. Ah, ini sebelum Masehi. Ini kita temukan teman-teman sekalian ini penyebarannya nih. Ada Dan, itu kan? Nah, Dan, itu kan? Dan itu kan anaknya Balhah, itu kan? Nah, kemudian nyebarnya kemana? Ini ada Judah, kemudian Judah itu Yehuda, ada Ruben, itu kan? Ini kesini tempatnya di mana? Jad di mana? Itu kan? Ini kan anaknya Laya, kemudian Jad, ini kan anaknya Zulfa, itu kan? Ada di sebelah sini. Tapi yang paling menarik teman-teman sekalian di peta ini, ada Palestina, ada Palestina gitu. Terus ada Gaza tuh di sini tuh. Wah, Masya Allah, Gaza udah ada petanya di sini. Ini 1200 sampai 1030 sebelum Masehi. Ini ada Gaza tuh tertulis ini. Gaza, Palestina. Israel saya nggak lihat malah. Israel saya nggak lihat. Yang ada Palestina tuh. Ini di Alkitab terjemah baru, Holy Bible, ya, New International Version. Ya. Nih di sebelah sini ada pas gambar peta di sini. Terus ini penyebarannya masih ke sini. Dan ketika menyebutkan Israel pun bukan Israel yang sekarang. Ya, itu tapi perpecahan ketika nanti berpecah dua kerajaan Israel dengan Yehuda itu. Ya makanya pecahnya begini tuh, ada Israel, ini Yehuda. Kenapa jadi Israel di sini nanti? Ini kan keturunan Bani Israel. Ya, yang masih baik, yang keturunan Yakub alaihissalam dibagi bukan Israel yang sekarang. Ya, karena ini kan tuh 924 sampai 722 before century sebelum Masehi. Ya, yang sekarang kan deklarasinya katanya 14 Mei 1948, berarti belum ada kan. Nah, ini yang masih dibagi dua, nanti dari sini yang jadi persoalan. Ini pun teman-teman sekalian, masih ada Palestina, Palestina juga, Gaza masih ada juga. Jadi Masya Allah, Palestina, Gaza masih ada tuh. Ya, jadi kalau sekarang nggak ada, nah ada yang salah tuh. Ini saya ambil dari peta sini. Nah, ini hal-hal yang menarik maksud saya yang bisa kita ujikan. Ya, itu bisa nanti diargumentasikan ya. Jadi di sini kita kajian ilmiah ya, argumentatif sifatnya, dan nanti menambah wawasan gitu. Nanti kita bisa kemudian komparasikan, dan tadi seperti yang saya sampaikan, saya juga belajar, kemudian kita baca juga riset, bukan sekedar baca ya, tapi riset, didalami, dikaji, belajar juga dalam, kemudian saya belajar kristologi juga, baca Talmud juga, beberapa bagian dilihat, dikomparasikan, dan bukan kaleng-kaleng gitu. Nanti kita bisa komparasikan dengan sarjana-sarjana Alkitab yang lain, sehingga kita dapat wawasan atau minimal pengetahuan yang bisa diuji. Yang bisa diuji, dan timbangannya ada di sini nanti, ya, sesuai keyakinan kita. Baik, saya akan turunkan dulu teman-teman sekalian. Jadi, kemarin kan kita tulis begini kan, nah ini berdasar permintaan, ini papan tulis sudah lumayan panjang. Kalau makin panjang lagi ke sini kayaknya nanti kita cari. Insya Allah ya, nanti kita cari. Ini Ibrahim alaihissalam. Ya. Atau juga disebut di kitab lain dengan Abraham atau Abram gitu kan. Yang kemarin kita kotaki. Ya, karena intinya nanti ada di sini. Ya, Abul Anbiya gitu kan. Nah, kita sudah tarik teman-teman sekalian. Beliau ini lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Ya, before century. Nah, ini kan? Pas ya. Jadi ini Ibrahim lahir 1996 sebelum Masehi, before century. Kemudian nanti ditemukan di bukunya itu ya, The History of Palestine halaman ketiga. Nanti kita bisa lihat. Nah, teman-teman sekalian, ini sengaja saya ginikan supaya bisa diambil gitu kan bagian-bagiannya dan memudahkan kita untuk mendapatkan informasinya. Seperti kalau saya sebutkan di sini misalnya nanti banjir besar gitu kan dimulai nanti terjadi tahun kapan? 2348 ya. Kemudian setelah itu nanti ada lahirnya Torah gitu kan 2126. Ini kita cek. Nah, ini yang pembukanya dulu ya. Nah, seperti ini nih teman-teman sekalian. Nih. Gitu kan? birth of Abraham, kan? 1996 betul ya. Nah, before century. Kemudian bapaknya nanti Terah 2126 betul kan? Yang saya disampaikan 2126 itu kan. Nah, ini the deluge confusion ya. Of tongues itu 2348, the deluge-nya 2348 ya, itu banjirnya 2348. Jadi kalau kita turunkan di sini kan di sini aja ya. Nah, Bentaruh atau Terah ya, di sini tuliskan tadi 2126 ya kan, 2126 before century. Ya, kalau kita ini kan ke sini, kita bisa tulis azar di sini ya, dengan apa namanya, kontroversi atau perbedaan-perbedaan pendapatnya. Nah, azar bin Tarh bin Nahur, nanti Nahur di sini bukan Nahur juga saudaranya Nabi Ibrahim, karena nanti Nabi Ibrahim itu teman-teman sekalian punya saudara juga. Nah, beliau yang terkecil itu nanti ya. Nanti kita akan lihat di halaman 3. Yang tadi halaman 1 ya. Yang tadi halaman 1, di halaman 3 nanti akan disebutkan bagian bawah ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam nanti adalah anak terkecil. Ya, jadi Terah nanti punya 3 anak. Yang pertama nanti ada Haran, ya, kemudian ada Nahur, kemudian setelah itu ada Ibrahim. Ya, nanti kemudian nanti saya teruskan dulu ya. Kemudian ke bawah nanti Ibrahim menikah dengan siapa nanti akan ketahuan. Kemudian bin Adar bin Taruh atau Terah bin Nahur bin Abir ya. Abir. Abir ini tulisan yang kemarin. Bin Kinan bin Arfakhshad. Bin Arfakhshad. Arfakhshad. Bin Sam ya, bin Nuh alaihissalam. Ya, ini ya. Bin Nuh bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihissalam. Ya, kadang-kadang nama kakek sering diulang lagi ke bawahnya, itu biasa. Ya, sebagai bagian dari tafaul atau menyebutkan kakek turun ke bawah untuk mendapatkan bagian-bagian tertentu, baik itu nama-nama kebaikan atau kita bisa katakan tafaul di sini ya. Tafaul itu semacam mendapatkan keinginan kebaikan dari nama-nama yang dimaksudkan. Bin Nuh bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan lagi. Nah, ini kan ada ketemu kan? Bin Anwas bin Sis bin Adam alaihissalam. Ah, pas sampai ke pojok ya. Nah, seperti teman-teman kemarin kan ada yang tanya, Ustaz kok ada Kanaan lagi gitu kan, yang teman-teman sampaikan itu kan. Kalau saya turunkan dari Sam ini kan ada ke-8, masih ingat gak yang Asyur terus ada Kanaan lagi kan. Nah, yang dimaksudkan di situ teman-teman sekalian bukan anaknya Nabi Nuh yang telah tenggelam ya. Jadi nanti kan kita lihat kemarin saya terangkan bahwa Nabi Nuh itu nanti ada 4 kan riwayatnya kan, anaknya itu Kanaan kan, yang disebutkan nanti dalam riwayat-riwayat dulu. Ini nanti tenggelam dan dikisahkan juga di Al-Quran dan sangat viral sampai dengan sekarang. Kemudian nanti ada Sam ya, yang ini. Kemudian nanti ada Ham, yang ini Semit. Ini yang telah saya uraikan dulu, jadi saya nggak perlu bahas lagi. Kemudian ini ada Ham ya. Nanti ini Finit yang ke Afrika dan turunannya. Kemudian Yafith kan. Nah, Yafith, yang Yafitik itu nanti yang turunan Eropa dan turunannya. Nanti di Ham ini teman-teman sekalian, ini juga nanti ada melahirkan anak terkecilnya. Jadi anak yang paling kecil, Ham ini punya anak paling kecil. Ya, siapa namanya? Namanya Kanaan juga. Nah, Kanaan ini yang nanti akan mendiami wilayah yang kita sebut nanti belakangan dengan Palestina, yang ada suku Palestin di situ, yang tadi ada petanya di situ ya. Ini anak terkecil dari Ham ya, barangkali untuk mengenang kakaknya yang paling atas itu kan, supaya dia bisa berubah, bisa lebih baik, diberi nama dengan nama Kanaan. Dan ini nanti akan ada turunan ke bawahnya, seperti dikisahkan juga oleh John Kito, nanti akan jadi sebutan orang-orang yang menghuni di daerah itu disebut dengan Kananis ya. Kananis ini halaman pertama nih saya bacakan ya teman-teman sekalian. Nah, ini dia nih ya. Palestine became the habitation of a portion of the tribes. The second did from Canaan, the youngest son of Ham. The youngest son of Ham. Ya kan? Nah, ini dia Canaan, the youngest son of Ham. Itu kan yang seperti yang saya telah sampaikan. Nah, kemudian di sini diteruskan. Hence the country acquired its earliest name, the land of Canaan. Karena itu ketika dia datang ke situ, maka tempatnya diberi nama dengan land of Canaan. Gitu kan? Tempatnya Canaan. And the inhabitants were collectively called Canaanites. Canaanites. Jadi para pengikutnya Kanaan ketika dia berkembang di sini, Kanaan terus, termasuk nanti kita akan temukan turunannya yang tadi disebut dengan Filistin tadi. Ya, jadi ada di sini posisinya. Nanti ketika masuk ke dinamika ke Palestina dan sebagainya setelah fasenya Musa, saya akan cerita lagi ke sini. Jadi saya jawab dulu apa yang teman-teman tanyakan kemarin. Saya lihat beberapa di kolom komentar ada yang tanyakan lagi. Jadi Kanaan yang ini bukan Kanaan yang di sini. Ya. Baik. Nah, sekarang kita kesini teman-teman sekalian. Nah, jadi kita terangkan tadi Nabi Ibrahim alaihissalam di Tarah ini punya tiga anak nih yang belum saya sampaikan. Ini yang paling bungsu Ibrahim alaihissalam. Kemudian kesini Nahor. Nah, Nahor itu bukan Nahor yang ini ya, tapi tadi kadang-kadang ada tafaul gitu kan, mengambil dari sebelumnya. Kemudian anak pertamanya disebut dengan Haran. Nah, Haran ini teman-teman sekalian nanti punya satu anak laki-laki, satu anak laki-laki namanya Lut. Nah, makanya saya katakan kan Ibrahim dan keponakannya ini, Lut keponakannya kan ke Ibrahim ya, jadi paman ke sini nih. Nah, dan ini pun nanti jadi nabi ya, yang nanti kaumnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang viral kisahnya juga termasuk di Quran. Kalau mau gampang ini ketemu sama ini, lihat di Quran surah ke-51 ya, Adz-Dzariyat, di ayat yang ke-24 sampai dengan 30 dan turunannya. Ya, jadi di situ nanti malaikat ketika akan merespon permintaan umatnya Nabi Lut untuk diazab, mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Karena itu nanti Nabi Ibrahim mengatakan di situ ada Lut gitu kan, ada saudara beliau. Nah, maka disampaikanlah bahwa Lut akan selamat ya, kemudian juga dengan beberapa umatnya kecuali istrinya dan beberapa yang tidak taat ya, kaum di antara kaum-kaum yang ada pada masa itu yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman sekalian. Kemudian ini juga punya dua putri. Jadi Haran ini meninggal duluan. Jadi ini meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua perempuan, ya. Mitslah, ya. Satu lagi adalah Sarah atau Sarai, ya. Nah, Mitslah ini nikah dengan Nahor, Sarah ini nikah dengan Ibrahim. Jadi ke sini asalnya. Jadi Sayyidah Sarah ini ya asalnya dari sini, dari Haran punya anak ini, ya kan, dan nikah dengan Ibrahim. Dulu kan masih terbatas keturunan-keturunan itu. Jadi adanya pernikahan-pernikahan terbatas di lingkungan itu nanti menjadikan berkembang biak. Nanti hukum-hukum pun akan melebar. Baru dari situ nanti ada aturan mahram sampai ke kita sekarang. Ya. Nah, ini di bahasa Al-Qur'an illa ma qad salaf gitu kan? Kecuali hal-hal yang telah berlalu di masa lalu, maka hukumnya ada yang berbeda dengan di masa kini karena kondisi-kondisi tertentu. Itu ada di Qur'an surah ke-4 An-Nisa ayat 23, ya, paling bawah kanan, sebelah bawah. Nah, ini. Nah, nanti ini memiliki keturunan, ya kan? Yang ini belum. Sampai tiba nanti dihadiahi nanti Maria Al-Qibtiyah Al-Misriyah saat nanti ke Mesir dan melahirkan seorang anak Ismail yang dulu saya ceritakan beda 14 tahun baru ini mengandung kan dalam usia 90 tahun dan melahirkan Ishak. Nah, saya mau batasi di sini teman-teman sekalian karena nanti ini yang jadi persoalan utama pembahasan kita, titik tekannya di sini. Ya. Yang kemarin yang saya teruskan sampai dengan ke Sayyidah Hajar nanti belakangan ketika kita sampai ke situ gitu kan, turun Ismail alaihissalam sampai ke bawahnya sampai ke persoalan ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bahkan dinantikan oleh Yahudi tapi ditolak kemudian hari. Ya, saya juga tidak akan menyoal teman-teman sekalian kantorah, ya, kantorah biktiakton kemarin sudah saya terangkan, itu nanti persoalan yang lain. Kalau sudah kita melebar nanti pembahasan tentang turunan-turunannya sampai ke riset ke Jawa, Melayu dan sebagainya, atau juga Hajun binti Al-Amin nanti kita akan bahas tersendiri. Kita konsentrasi ke sini dulu. Ya. Dari sini Sarah, saya tuliskan lagi ya. Nanti kemudian melahirkan Ishak, ini sudah saya terangkan. Jadi saya tidak perlu bahas lagi. Ya, versi Al-Qur'annya di Quran surah ke-11 di ayat 71, ya kan? Atau juga nanti sifat keadaannya disebutkan di Quran surah ke-51, ya, ayat 24-nya saya turunkan sampai 29 dah. Ya. Ini sudah saya terangkan jadi tidak perlu saya gali lagi kenapa disebut dengan Ishak gitu kan? Ya, seakar dengan kata dhahak, ya kan? Yang melahirkan rasa gembira, rasa riang, sehingga dengan itu mampu menghibur keluarga dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian dari Ishak melahirkan Yakub, ya, Yakub dan Esau. Yakub, saya tulis begini dulu, ya, Yakub. Yakub dan Esau. Kan? Nah, seperti ini ya. Ini kita bahas belakangan saja karena nanti yang banyak kaitannya yang ini ya. Ini nanti seperti saya ceritakan nanti setelah remaja dewasa dia ke bagian belahan Roma, Romawi ke sana, sedangkan nanti ke Padang Arab untuk dipertemukan dengan pamannya yaitu dari istrinya Ishak, ibunya gitu kan. Ishak nanti menikah seperti saya sampaikan kemarin dengan Rifkah. Ya kan? Nah, jadi ini menikah dengan Rifkah, kemudian Rifkah nanti punya paman namanya Laban, kan? Ya, punya kakak ya, dia punya kakak namanya Laban. Nah, di Padan Aram, Laban nanti punya dua orang anak, teman-teman sekalian, ya kan? Laya atau Lea, ya kan? Satu lagi, kemudian Rahil, dan punya dua orang asisten nanti yang diperbantukan kepada keduanya, Zalfa atau Zulfa, kemudian Balha. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Nanti Yakub menikahi empat ini seperti kisah yang saya sampaikan kemarin, jadi saya percepat. Nanti saya turunkan ke sini berarti dengan cepatnya. Nah, untuk memberikan keterangan bagaimana karakteristik mereka ini yang belum kita bahas. Ya, ini yang belum kita bahas. Nanti dari Laya seperti kita sampaikan. Laya atau Laya. Jadi teman-teman yang baru bergabung cek lagi yang kemarin ya supaya lebih jelas. Melahirkan 6 orang anak. Ya, satu. Sini aja ya, biar paling gampang ya. Ya, atau sini ya supaya selaras. Satu adalah Ruben atau Robin. Nah, ya. Satu Ruben, yang kedua Shimon atau Simeon atau Simon, ya Shimon. Oke. Yang ketiga nanti ada Levi atau Lewi kan, pelayan. Yang keempat atau imam, pelayan, nanti kita akan turunkan Yehuda. Nah, sebenarnya saat empat ini Laya atau Lea ini merasa ini beliau nampaknya gak melahirkan lagi gitu kan, ada versi demikian di dalam nanti perjanjian lama ya. Karena itu kemudian di pelayan yang dari sini, teman-teman sekalian, nanti minta untuk dihadiahkan bahkan dinikahi sebelumnya oleh Ibrahim alaihissalam. Dari sini nanti baru melahirkan dua orang anak. Ya, dua orang anak, dan ketika lahir dua orang anak ternyata ini lahiran lagi. Jadi saya sempurnakan ke sini dulu, nanti baru saya turunkan ke sini. Ya, nanti di sini Zulfa melahirkan Jad dan Asyur, dan Balha melahirkan Dan, ya. Kemudian ada satu lagi nanti adiknya. Turunkan dulu ke sini. 5 teman-teman sekalian. Di sini Zakar. Isaka. Kemudian ke-6 Zabalon. Ah, ya. Ini lalu saya masuk ke sini. Dari Rahil. Rahil yang melahirkan dua orang anak, Yusuf. Nah, kemudian kedua Benyamin, kemudian Zulfa melahirkan dua orang anak, Jed atau Gad, ya. Dan kedua Asyur. Nah, kemudian yang terakhir Balha. Dia melahirkan dua orang anak, Tudan. Dan yang kedua Neviti. Ya. Baik. Inilah 12, 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 2 12. Ya, teman-teman sekalian. Nah, saya ingin kemarin kan sampai di sini kan? Sudah semua bahas. Sekarang kita akan turunkan siapa sih dan bagaimana karakter-karakter ini di dalam narasi Alkitab dulu, kemudian di dalam Al-Qur'an seperti apa. Nah, Al-Qur'an ini sangat menarik sekali. Jadi untuk menguraikan ini dengan cepat, ya. Al-Quran memberikan satu surah. Ya, surahnya di surah Yusuf dengan nama ini. Anak pertama dari Rahil. Ya, alaihissalam. Dan penuh dengan kemuliaan. Surah Yusuf. Yusuf. Berisi 111 ayat. Ya, 111 ayat. Nah. Dan yang paling menarik, teman-teman sekalian, nanti konsentrasinya akan ke Yusuf, sedangkan yang lain disebut dengan ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf, karena titik tekannya berada di Yusuf. Dan ketika ada perbuatan-perbuatan kurang baik pun oleh Al-Quran digambarkan dengan perbuatannya, bukan dengan orangnya, untuk memberikan kesan bahwa bukan orang, bukan nama yang keliru itu, tapi perbuatan yang harus diperbaiki. Nanti kita akan lihat bagaimana kekurangan-kekurangannya di sini, dan nanti akan dibuka oleh Al-Quran, teman-teman sekalian, dengan satu hal yang sangat menarik, yaitu di ayat ketiganya nanti. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, ya, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, kami akan kisahkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu yang sangat dahsyat karena menggunakan bentuk ta'dhimun nafsi, ta'dhimus sya'ni, ya, kisah yang terbaik. Nanti kita akan lihat kenapa disebut kisah terbaik di sini, ya. Saya akan tuliskan di ayat 3 ya, teman-teman boleh nanti buka mushaf ya. Buka mushaf teman-teman sekalian di sebelah kiri ya, agak-agak nanti ke bawah. Nanti Allah sampaikan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, ya, ahsanal qasasi. Ahsanal qasasi. Nah, nih. Ya. Ini kalau enggak terlalu terlihat tulisannya ahsanal qasas. Nah, seperti tadi saya sampaikan nanti Al-Qur'an dalam keyakinan kita, lihat ya, dalam keimanan kita, orang Islam, orang beriman, itu langsung kita mengambil keyakinan tanpa ragu. Dan ini bahkan Al-Qur'an menawarkan kepada siapapun, silakan uji dulu. Kalau Anda ragu bisa diuji. Tapi Allah sudah memberikan statement sebelum Anda mencoba mengujinya. Apa statementnya? Nanti buka dulu Qur'an surah kelima. Quran surah kelima, teman-teman sekalian, Al-Ma'idah. Al-Ma'idah. Ya. Di ayat yang ke-48. Ya. Tegas Allah menyampaikan, ya. Sudah? Baik, lihat kalimatnya. Inna anzalna ilaikal kitab, ya, wa anzalna ilaikal kitab musaddiqan lima baina yadayhi, ya, minal kitab wa muhaiminan alaihi, wa muhaiminan alaihi. Kalimatnya wa muhaiminan alaihi. Wa anzalna alaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi, ya, wa muhaiminan, wa muhaiminan. Haiminan alaihi. Ya. Dan kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, Al-Qur'an. Ini kisah ini, ya, ayat ini diturunkan setelah Allah menjelaskan sebelumnya Taurat, menjelaskan kemudian Injil, menjelaskan persoalan-persoalan di dalamnya. Lalu Allah tegaskan, dan kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, ya kan? Dan ini disamakan oleh Allah, ya, nama umumnya. Al-Kitab, Al-Kitab, Al-Kitab, sesuatu yang tersusun dengan baik. Ya, harusnya baik itu kan. Jadi Taurat disebut dengan Al-Kitab, tapi namanya spesifik untuk menunjukkan ini kepada Musa. Kemudian juga Injil disebut dengan Al-Kitab untuk menunjukkan spesifik Injilnya kepada Isa alaihi salam. Ya, tapi ada kesamaan. Al-Kitab, Al-Kitab artinya yang tersusun. Tersusun dengan sempurna, dengan baik. Tapi nanti ada persoalan, disoalah oleh Al-Qur'an, ada persoalan-persoalan di kitab sebelumnya itu yang tidak senafas dengan risalah yang dibawa oleh Musa alaihi salam, Isa alaihi salam dalam tinjauan Al-Qur'an, dan itu disampaikan, silahkan diuji kebenarannya. Makanya ketika Allah menurunkan ayat 48, Allah mengatakan di ujungnya wa muhaiminan 'alaihi, ya, wa anzalna 'alaikal kitaba, ya, anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan 'alaihi. Ya, jadi kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pun Al-Kitab, tersusun dengan sempurna, enggak ada cacatnya sama sekali, gitu kan? Dan ini akan membenarkan risalah yang sampai kepada Musa. Artinya nih, risalah yang benar kepada Musa itu ini, risalah yang benar kepada Isa itu ini, dan menjadi timbangan, ya, pada informasi yang datang setelah Musa dan Isa yang sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ditimbangan, apa yang dimaksud timbangan? Parameter kebenarannya. Silakan ukur. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, berarti ada persoalan di dalamnya. Ah, bagaimana kemudian Al-Qur'an menampilkan itu? Itu yang sangat indah, nanti kita akan lihat. Ya, kita beri contoh misalnya, teman-teman sekalian. Ya, kita kenalan dulu, ya. Kita kenalan dulu sama ini, itu satu nih. Ruben misalnya, teman-teman sekalian. Ini anak pertama. Ya. Dikisahkan dalam Al-Kitab bahwa Ruben ini anak baik. Baik, bahkan terkait dengan persekongkolan untuk menjerumuskan Yusuf, dia sesungguhnya tidak terlibat, disebutkan dalam Alkitab. Ya, maka nanti di surat Yusuf pun ada ketika mereka berembuk gitu kan, untuk mengatakan sebagian besar mereka uktulu Yusuf gitu kan. Nah, awit rahu fi ghayabatil jub yang takit huma ala sayyarah gitu kan. Jadi bunuh Yusuf gitu kan, tapi di antara mereka ada yang mengatakan jangan bunuh, la taqtulu Yusuf, ya, jangan bunuh Yusuf, udah lemparin aja dia ke dalam satu sumur, kemudian di situ nanti boleh jadi akan diambil, ya, oleh beberapa kafilah yang lewat, dan dengan itu kita yang penting kan terbebas dari Yusuf supaya kasih sayang bapak ini menyebar kepada kita semuanya, gitu kan? Nah, yang kisahnya sangat viral kepada kita semuanya. Nah, konon di dalam kisah Alkitab ini yang disampaikan, yang mengusulkan agar jangan dibunuh Yusuf itu Ruben. Ya, tapi diusulkan aja dilemparkan ke sumur dengan harapan Ruben ini nanti ketika dilemparkan mereka pergi dia bisa membebaskan Yusuf. Begitu kisahnya. Ya, begitu kisahnya. Cuman ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Apa itu? Nah, ini di antara yang disoal oleh Al-Qur'an. Ya, disoal oleh Al-Qur'an dan menjadi sesuatu yang pantas untuk diluruskan dalam konteks narasi, ya. Kita akan lihat. Apa itu? Kalau teman-teman buka misalnya kitab Kejadian. Ini ada di saya, ya, jadi bisa saya cek. Tapi teman-teman juga bisa googling juga. Ya, kan ini bisa online sekarang. Al-Quran juga demikian, bisa online. Anda tinggal buka, nanti tinggal diluruskan Kejadian. Coba pasal 35. Ini saya cek hafalan, nanti saya cek di situ, ya. Pasal 35, di ayat 22. Kalau mau dari ayat 21 boleh, 21 sampai 22. Dan ayat 22-nya saya buletin. Ini intinya. Ya, di Kitab Kejadian, Genesis, bagian pertama, ya kan, ya kan, Genesis, ya, Kitab Kejadian, kemudian ada Exodus gitu kan, kemudian apa namanya, Hijrah, Keluaran, dan turunan-turunannya. Sekarang kita masuk sini dulu, Kitab Kejadian, pasal 35, ayat 21 sampai dengan 22. Di sini, teman-teman sekalian, disebutkan, mohon maaf sekalian, nanti saya bacakan kalau teman-teman tidak percaya, Ruben ini, ya, berzina dengan siapa? Dengan ibunya juga, ibu sambung ke sini, dengan Balha. Ini, yang disebut di situ disebut dengan gundiknya Yakub, ya, bahasa yang mungkin kita bisa luruskan gitu kan. Ini kan istrinya, sudah menjadi istrinya Yakub alaihissalam, artinya ibunya juga, ya kan, ibu mahramnya, ya, ibu biologisnya ke Lea, ini kan ibu mahramnya Rahil, ya kan. Jadi karena itu dia bersaudara dengan Yusuf, dengan Bunyamin, termasuk dengan Jad, dengan Asyur, termasuk juga dengan Dan, ya, dan dengan adiknya ke bawah. Jadi ini ditemui ketika Nabi Yakub alaihissalam, di situ disebutkan Israel, ya, sedang bepergian, kemudian ketika pulang dia mendapati anaknya sedang berzina, ya, dengan istrinya Yakub, dengan ibunya, ibu mahramnya. Kan jadi persoalan. Ya, ayo kita buktikan, ya, kita cek misalnya satu-satu, ya, yang di sini dulu nih. Ini kita buka yang Kejadian. Bismillah. Itu ya. Teman-teman sekalian, pasal ayat 35 ya ini ya. Yang 35. Ini 35 nih, Kejadian 35, kemudian ayat 22. Nah, ayatnya 22. Kita buka ayat 22. Bismillah. Nah, ini nih, nah, teman-teman, ayat 22. Ini ya, kamera boleh dibesarkan ya ini. Ini kitab Kejadian Genesis ya, 35. Ini 35 yang ini, ya. Kan? Kemudian ayatnya 22 nih, ayat 22 sini. Kalau saya baca dari 21 seperti saya tuliskan, saya baca ya. Sesudah itu berangkatlah Israel, maksudnya Yakub, ya, yang saya sudah ceritakan kan kenapa disebut dengan Israel. Kemudian lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Dua-duanya ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, bundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Nah, ini jadi persoalan. Jadi Yakub mendapati bahwa ketika dia sedang bertugas dan kemudian membangun satu tempat di 21 itu, ya, satu tempat dia untuk beristirahat, sampai berita kepada dia di ayat 22-nya bahwa ini Ruben, ini bisa berzina, berhubungan dengan siapa? Dengan istri Yakub, dengan ibu mahramnya, dengan Bilha. Nah, ini sesuatu yang disoal oleh Al-Quran. Ya, jadi secara nalar sehat, ini nggak mungkin terjadi lah gitu kan. Istri Nabi, kemudian juga di sini ibunya sendiri, dan dalam konteks di sini ada saudara-saudaranya, bisa terjadi peristiwa yang seperti itu. Karena itu nanti disebutkan juga dalam turunan-turunannya, Yakub murka kepada Ruben, dan Ruben dihukum. Di antara hukuman turunannya itu, dia tidak mewariskan. Kemudian kepemimpinannya, ya, kemudian juga kesulungannya nanti akan dipindahkan dalam satu kisah, nanti dipindahkan ke Yusuf, tapi versinya Rabi Yahudi dipindahkan ke Yehuda, ya. Jadi nanti ada persoalan keimaman yang nanti diberikan kepada Levi, kemudian nanti ada persoalan kepemimpinan yang diberikan kepada Yehuda, dan persoalan untuk kesulungan. Sulung itu nanti yang berhak untuk menentukan. Jadi setelah 12 ini, asbat ini, 12 suku menjadi menyebar dan sebagainya, yang ambil keputusannya siapa? Nah, itu kesulungan di situ yang diwariskan. Nanti dari sini versinya yang lain menyebutkan Yusuf, versinya Rabi Yahudi menyebutkan Yahuda. Jadi mereka ingin menguatkan keturunan Yahudi di sini. Ya, jadi ini kontroversi yang pertama tentang Ruben. Sebagian bisa kita lihat di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, di surah Yusuf itu ketika terjadi peristiwa mereka berkumpul, ya, untuk berbuat sesuatu yang kurang baik kepada Yusuf alaihissalam dan merencanakan, dan sebagian mengatakan pembunuhan. Kita akan lihat nanti bagaimana di Alkitab menyebutkan detailnya versi Alkitab siapa yang merencanakan itu diantaranya, ya. Dan di sini ada yang berkata jangan bunuh, dan di sini Alkitab menerangkan Ruben, gitu kan? Nah, di sini kita mendapatkan keselarasan karena Al-Quran juga mengatakan ada informasi-informasi yang bisa dibenarkan sepanjang dia senafas dengan keterangan-keterangan tersambung kepada nabi-nabi sebelumnya, artinya pada kisah Yakub, ya, pada kisah Yusuf alaihissalam. Karena nabi pun mengatakan demikian, jangan engkau persalahkan sepenuhnya, tapi jangan juga benarkan sepenuhnya. Artinya ada informasi-informasi yang bersih, dia itu bening, ya, masih bersih, masih benar, maka ditimbang oleh Al-Quran. Nah, maka apa yang disoal oleh Al-Quran? Pertama adalah dari mana didapatkan kisah bahwa Ruben ini, ya, anak pertama dari Yakub alaihissalam, bisa berzina dengan ibunya sendiri, ibu mahramnya. Ini jadi persoalan. Jadi persoalan serius. Sementara Al-Quran mengangkat martabatnya, memuliakannya, dan tidak pernah hadir kisah itu, gitu ya. Itu disoal. Jadi ini bisa kita kemudian pertanyakan. Ya, ini bagian yang pertamanya, ya, yang bisa kemudian kita turunkan. Nah, ini persoalan kontroversi yang pertama. Sehingga nanti muncul kecaman-kecaman di dalam Al-Quran atas narasi-narasi seperti ini, gitu, yang juga menimbulkan sesuatu persoalan yang sangat pelik. Fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Maka celakalah kalau ada orang-orang merubah satu narasi untuk mendapatkan satu keuntungan sesaat atau untuk motif-motif tertentu sehingga menyebabkan orang-orang setelahnya menjadi salah informasi. Ya, tapi ini nanti bisa disoal secara argumentatif, dijawab secara argumentatif, ya, dicari gitu referensinya bagaimana. Karena di sini secara nalar, secara rasional, bagaimana bisa, gitu kan, seorang anak bisa berzina dengan ibunya, ibu mahramnya, sementara di sini juga ada keluarga-keluarga dan ini diketahui bapaknya adalah seorang nabi, dan dia pada saat yang bersamaan disebut anak baik. Itu persoalan, ya. Kemudian Shimon, teman-teman sekalian, Shimon, Simeon atau Simon, Simeon, Diego Simeone. Mungkin nasabnya ke Shimon, baru menang tuh Liga Spanyol kemarin. Makanya Luis Suarez dijual sama Barcelona ke Atletico Madrid, juara. Maaf ya, lompat, saya nggak nonton. Tapi saya tahu Zidane berhenti, Antonio Conte diperebutkan, saya tahu. Sini lagi ya, Shimon atau Simeon atau Simon. Ini juga, teman-teman sekalian, anak kedua, tapi ada persoalan. Disebutkan juga di dalam narasi Alkitab bahwa ini di antara persoalannya ada dua. Yang pertama, ini diduga sebagai inisiator, ya, bersama Levi nanti, ya, bersama juga dengan yang lainnya, tapi diduga Shimon dengan Levi yang inisiator yang paling kuatnya dalam konteks persekongkolan untuk mencelakakan Yusuf ke sini. Ya, untuk mencelakai Yusuf sehingga Yakub sedemikian murka dalam konteks ini. Dan ada yang keduanya, ini kasus terkait dengan Yusuf, ya. mencelakakan Yusuf. Yusuf. Ya. Al-Quran tidak menyebutkan siapa, cuma disebutkan saudara. Karena adab di Al-Quran itu begini, adab di Al-Quran. Jadi kalau ada satu kegiatan yang buruk, ya aktivitas yang salah, itu umumnya nggak disebutkan nama. Ya, seperti Fir'aun, kan sejahat-jahatnya Fir'aun tuh. Ya, itu Fir'aun, ya nama gelar yang melekat pada Raja Mesir, gitu kan. Abu Lahab misalnya kan, disitu ada juga nama. Nama asli nggak disebutkan, tapi inisial. Inisial disebutkan, atau misalnya umum, saudara-saudaranya Yusuf. Untuk memberikan kesan begini, untuk memberikan kesan bahwa boleh jadi ke depan tuh ada nama yang serupa. Tapi mungkin nggak berbuat seperti itu. Sehingga dengan nama itu tidak dikenang sebagai sesuatu yang jelek gitu. Apalagi nanti maknanya jadi baik. Misalnya Syam'un ini kan baik asalnya. Yang mendengar, yang taat. Bahasa Ibrani-nya kan yang mendengar. Yang taat, yang patuh gitu kan. Nah, nanti kemudian dia berbuat sesuatu yang kotor disebutkan seakan-akan nama itu menjadi jelek. Sehingga ada stigma ke dalamnya. Maka Al-Quran lebih memberikan berita tentang ikhwah Yusuf. Ya, saudara-saudaranya. Dan itu pun nanti akan dijelaskan. Bahwa mereka bertobat, mereka memperbaiki diri dan sebagainya. Nah, cuma di sini ada informasi yang sangat menarik. Ya, di Alkitab disebutkan teman-teman sekalian. Di bagian keduanya itu. Jadi mereka ini juga, ya Syam'un terutama Levi, ini yang bersekongkol untuk melakukan pembunuhan. Ya, terhadap siapa? Terhadap ada satu kelompok, ya teman-teman sekalian, yang mencoba untuk memperkosa saudarinya. Dian namanya. Jadi punya saudari, ini Dian namanya. Nah, Dian ini juga gak dijelaskan apakah ini kaitannya dengan Dan, di sini anaknya Balha, perempuan, apakah ini laki-laki atau ada yang lainnya. Nah ini akan ada sekelompok orang yang mencoba untuk memperkosanya, ya kemudian setelah itu mereka marah, merencanakan kemudian untuk pembalasan, maka Syam'un ini meminta mereka dari kalangan Khidim namanya, untuk datang, dikasih berita, dijebak gitu ya, gimana caranya, ya mereka diminta untuk sunat, nah ini untuk menunjukkan bahwa sudah ada sunat nih. Awas ya, sudah ada sunat nih. Awas, hati-hati nih. Sunat sudah ada. Jadi di masa-masa ini belajar dari Ibrahim alaihissalam ke atasnya. Maka memang sunat kan dari fitrahnya Nabi Ibrahim sebelumnya yang kemudian diteruskan di masa Nabi Muhammad SAW sampai ke kita. Makanya kita disunat kan? ini diminta oleh mereka untuk sunat untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan, kebersihan. Begitu mereka masih merasakan sakit dalam sunat itu, maka dibunuhlah orang-orang Khidim pada saat itu, ya. Maka ini sampai beritanya kepada Ya'qub alaihissalam dan Ya'qub begitu marah. Ya, marah dan dengan kemarahan itu kemudian Ya'qub menyoal ya mereka semuanya ini, menyoal mereka semua sehingga menghukum mereka, ya menghukum. Di antara hukuman-hukumannya nanti Levi dimintakan untuk jadi pelayan, ya makanya nanti ada kitab imamat setelahnya gitu kan, Levitikus gitu kan ke sini. Dan ini juga tidak mendapatkan bagian-bagian seperti yang tadi telah kami sampaikan untuk hak sulungan dan sebagainya. Dan ini yang menjadikan kata Alkitab boleh jadi karena inilah Yusuf nanti yang disebutkan narasi ketika masuk ke Yusuf menahan Syam'un, ya. Syam'un ini ditahan oleh Yusuf alaihissalam, ya, di redaksi Alkitab ditahan saat mereka datang 10 saudara ini selain Bunyamin datang ke tempatnya Yusuf ketika ada di Mesir untuk meminta bahan makanan, ya, karena mulai pangan mulai menipis, krisis pangan, kemudian datang ke sana. Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, ya, tapi mereka tidak menyadarinya. Di surat Yusuf juga ada, nanti Anda baca ya 111 ayat itu, ya, karena mereka tidak menyadari Yusuf tahu, maka oleh Yusuf kan dilakukan sebuah trik sehingga saudaranya bisa berkumpul kembali dengan beliau, ya. Tapi di sini agak beda nanti narasinya, ya, di sini agak beda narasinya teman-teman sekalian di Alkitab, bahwa nanti Yusuf menahan Syam'un, ya, kemudian diminta mereka kembali sana, diberikan sedikit supaya merasa lapar dan untuk balik lagi untuk membawa Benyamin. Benyaminnya benar di sini. Dan disebutkan di sini Syam'un, ya, yang ditahan. Kenapa ditahan? Ada dugaan kuat di tafsirnya itu bahwa Syam'un ini diduga yang merencanakan untuk persekongkolan mencelakai Yusuf. Karena itu Yusuf berkenan untuk menahannya terlebih dahulu. Ada tafsirnya di sini, bisa kita baca nanti. Ini teman-teman sekalian, ya, jadi ini yang terkait dengan Ruben, Syam'un, Levi. Walaupun nanti di sini dari Levitikus nanti, ya, pembahasan tentang imamat ini, pelayanan-pelayanan dari Levi di kemudian hari tetap nanti akan menurunkan nabi-nabi, terkhusus juga Musa alaihissalam nanti akan ada dari keturunan ini. Nah, ini nanti saya terangkan ketika hijrah ke Mesir ada berapa jumlah anaknya. Ya, nanti ini ada 3, ini ada 6, ini ada 3, kemudian Yahuda. Ini pun persoalan juga nih. Yahuda ini. Ini agak repot menerangkannya teman-teman sekalian. Jadi Yehuda ini, teman-teman, ini termasuk yang disebutkan bertanggung jawab, ya, punya jiwa kepemimpinan kuat, tapi punya persoalan juga. Persoalan pertama terlibat dalam persekongkolan Yusuf. Yang kedua, ini mohon maaf sekali, ini disebutkan juga di Alkitab, dia senang berzina. Ya, dia senang berzina gitu. Jadi seringkali kemudian cari ya bahasa kita ya, perempuan-perempuan kurang baik gitu kan. Saya nggak bisa menyebutkan yang di sini karena terlalu ekstrim bahasanya, sundal gitu kan, mencari sundal. Jadi teman-teman kalau baca nanti tentang kisah Yahuda, Anda bisa googling aja sih ya, Yahuda misalnya, kebiasaan seperti ada, Anda akan temukan ya. Jadi saya sudah baca di sini juga. Nah, bagaimana persoalan yang menimpa Yahuda ini, bahkan yang titik yang paling ekstrim adalah dia berzina dengan menantunya sendiri ya. Jadi ini ceritanya nanti punya anak laki-laki, anaknya meninggal, kemudian menikah dengan nanti anaknya Nabi Daud, yang turunan Daud nanti ya, Nabi Daud alaihissalam, nanti punya istri namanya Maka, Maka nanti punya anak namanya Tamar. Nah, Tamar ini pun ada masalah juga. Disebutkan nanti di turunan Alkitab ini cerita bahwa dia waktu kecilnya, mohon maaf sekali ya, sudah diperkosa, kemudian dari situ tumbuh dewasa, menikah dengan anaknya Yahuda. Satu kali ketika anaknya ini meninggal, ini kan masih menantunya nih ya, ini pergi ke rumah bordir dengan tempat-tempat yang seperti itulah gitu kan, istilahnya tempat-tempat untuk menjual diri. Ini pun jalan-jalan gitu nyari. Nah, ini nggak tahu kalau ini menantunya. Ini persoalan ya, ini nggak tahu kalau ini adalah menantunya. Maka terjadilah kemudian sesuatu yang sangat dahsyat, dan ini dinalar oleh Al-Quran, sesuatu yang rumit untuk dibenarkan. Ya, maka ini jalan, kemudian menawarkan kambing untuk bisa bergaul dengan Tamar. Ditawar oleh Tamar ini, teman-teman sekalian, dengan tanggungannya sekalian, artinya dikasih barang-barang jaminan dan sebagainya. Disepakati, maka terjadilah hubungan. Ya, begitu terjadi hubungan, ini mengandung, ini jadi persoalan. Dalam kandungannya itu nanti melahirkan bayi kembar. Ya, yang pertama Peres, yang kedua Zerah. Ini yang paling bermasalah. Dari Peres inilah, teman-teman sekalian, nanti akan terus melahirkan siapa coba? Ya, Yesus. Ini persoalan. Ini nanti akan dibahas karena ini sangat sensitif sekali, tapi saya punya. Ini kan versi Alkitab sendiri. Ya. Nanti ini akan Anda turunkan dari sini, bisa di Matius, bisa ya pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16. Di Lukas juga ada, teman-teman sekalian, ya dari ayat 23 sampai dengan 33, 34 akan ditemukan juga. Dan yang paling menarik nanti antara Matius dengan Lukas agak berbeda. Di Matius nanti ada 41 turunan nasab, di Lukasnya ada 57, sudah beda 16. Dan turunan 7 dengan 8 sudah beda antara ini dengan ini. Nah, ini juga yang disoal oleh Al-Quran. Ya, kok bisa gitu turunannya dari sini, kejadian terjadi seperti ini, melahirkan, bahkan kemudian ada di sini Maria, ya. Maria mengandung anaknya Yusuf. Jadi di sini turunannya ke Yusuf nanti. Ya, jadi Marianya punya bapak, punya suami. Ya, namanya Yusuf, bukan Yusuf yang ini. Ya, nanti punya suami namanya Yusuf, melahirkan Yesus disebutnya ini, yang menjadi Kristus kemudian hari. Ini disoal, ya. Nanti Al-Qur'an akan meluruskan itu, termasuk di kisahnya Maryam. Bagaimana Al-Qur'an membebaskan Maryam dari tuduhan, ya, dan memuliakannya, dan bagaimana Nabi Isa alaihi salam disebutkan 25 kali dalam Al-Qur'an. Padahal Nabi Muhammad disebutkan 4 kali, Ahmad disebutkan sekali gitu kan. Ini jadi persoalan yang sangat serius. Kita misalnya buka di sini di halaman 97. Kita lihat, insyaallah saya benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita teman-teman sekalian, kita bisa lihat misalnya, ah ini nih, benar kan halaman 97. Nih, teman-teman sekalian. Nah, ini. Tuh. Ya, halaman 97. Jadi ini masih kejadian, teman-teman sekalian. Ya, kejadian, itu kan? Masih dikejap kejadian. Nah, ini Alkitab sepanjang tahun. Ya, Alkitab dalam 365 bacaan. Sama juga di sini juga akan ditemukan. Ya, saya sudah cek juga. Nah, kalau teman-teman lihat pasal 38, kan? Nah, ya. Kemudian juga 1 sampai 39, ya. Nanti kita temukan di sininya yang 24, ya. Boleh kita dari 23 juga boleh. Ini sampai 30 sebetulnya nanti ya, ke bawahnya nih. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Tadi yang tadi saya sebutkan. Kemudian dia jalan-jalan, kan? Kalau mau lebih dahsyat lagi, kita bisa baca dari ayat 20-nya, ya, ayat 20-nya. Ayat 20. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpai lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembali dia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada, kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan jadi olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Baik. Kemudian, kalau kita tarik ke atasnya lagi, teman-teman sekalian, ini yang paling dahsyat nih, yang tadi saya sampaikan. Dari mana taunya ini menantunya, ya? Nah, kita baca yang 16-nya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Ya, menghampiri itu maksudnya berhubungan seksual. Jawabnya, aku akan kirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Yang tadi yang saya sampaikan. Maka ini maksudnya jalan, kan? Cari perempuan-perempuan yang seperti itu. Ini juga kemudian menjajakkan dirinya. Ya, maka terjadi dialog, terjadi kesepakatan, transaksi, yang ini mau ngasih kambing, ini minta ditambahkan dengan tanggungan, barang-barang tadi disebutkan. Nah, kemudian di ayat 24, sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar, menantumu, bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu Yehuda berkata, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Nah, ini yang paling bahaya, yang paling repot. Jadi, begitu ini berhubungan kan teman-teman sekalian, ya, ini menarik juga nih, ini bisa kontradiktif ya. Kan kalau berhubungan nggak mungkin pakai penutup dan sebagainya, ya kan? Namanya berhubungan, orang berhubungan pasti terbuka. Masa ini bapak nggak kenal kepada menantunya, ya kan? Ya kan? Nah, ini kalau dia masih transaksi nutup, ini wajar. Tapi kalau sudah berhubungan, nggak mungkin nggak kenal. Nggak mungkin nggak kenal. Makanya ketika 3 bulan setelah hubungan itu, Tamar ini mengandung, disebutkan orang-orang ramai, karena Yehuda kan di situ dihormati, ya kan? Di suku itu dan seterusnya. Maka ketika disampaikan kepadanya, ada perempuan yang bersundal, ya berzina dan sebagainya, dia minta dibakar. Mana orangnya gitu kan? Ya, bakar saja gitu kan? Ya, bahasa kita seperti itulah. Bawalah perempuan itu supaya dibakar. Ini bahasanya nggak saya tambahin, nggak saya kurangi. Waktu dibawa, ayat 25, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, nah ini, menyuruh orang, Tamar, menyuruh kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang inilah aku mengandung. Maksudnya apa? Maksudnya dari orang yang bertransaksi tadi. Ya, kasih tanggungan, ini loh barang-barang yang ditanggungkan beserta kambing, aku ngandung anak itu dari dia. Ketika melakukan hubungan, maka apa yang terjadi? Juga dikatakan, dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini. Nah, ini dijelaskan di sini, jadi barang tanggungannya ternyata bukan sekedar kambing. Ada cap materainya, ada kalung, ada tongkat, gitu kan? Maka Tamar ketika disuruh oleh orang-orang Yehuda untuk kemudian dihadapkannya, bahkan akan dihukum, maka Tamar mengatakan, hey, aku mengandung ini dari orang yang punya barang-barang ini, dia nggak sebutkan langsung kepada bapak mertuanya yang kesini. Lalu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi Yehuda memeriksa barang-barang itu, ayat 26, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan dia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Nah, ini teman-teman sekalian, teruskan dulu ya. 27, pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya, dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi, dan berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. 29, ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudara laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar, maka anak itu dinamai dengan Peres. Ini yang saya sebutkan. Ya, kemudian sesudah itu keluarlah saudara laki-laki yang tangannya telah terikat dengan benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Ini yang saya sebutkan, benar kan? Nah, ini jadi kita bisa lihat di Kejadian ya, pasal 38 dari 16 lah, kalau mau sampai ke 30 seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, ini ada sesuatu yang kontradiktif yang disoal oleh Al-Qur'an. Jadi ketika Al-Qur'an memuliakan ya nasab-nasab turunan ini, memang ada kasus terkait dengan Yusuf, kemudian juga mereka bertobat, dimintakan tobat oleh Yakub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala karena niat mereka untuk kembali. Di sisi lain ada narasi seperti ini. Kok bisa gitu kan, anak nabi bertanggung jawab ya dan punya kedudukan dan sebagainya bisa kemudian berzina bahkan dengan menantunya. Dan narasi semacam ini nanti akan sangat banyak ditemukan. Ya, bagaimana nanti seorang nabi bahkan berzina dengan anaknya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini persoalan serius teman-teman sekalian. Ini kemudian berzina dengan menantunya, ini kan punya anak, nanti anaknya meninggal, ini kemudian ada anak yang keduanya, ya tidak dinikahkan dengan dia, tapi kemudian ini menjajakan dirinya, ini pun mencari jajanan, jajan di luar. Dari sini mengandung, melahirkan Peres, melahirkan Zerah. Dari Peres ini, di Matius dengan di Lukas disebutkan menurunkan Yesus. Kan jadi persoalan serius di sini. Nah, ini sesuatu yang disoal Al-Quran, apakah sedemikian itu, gitu kan? Apakah seorang Isa alaihissalam, ya kita kan menyebutnya Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, seseorang yang sangat dimuliakan di Al-Quran, sangat mulia, ibunya dibebaskan dari zina, itu kan seorang nabi, seorang rasul. Tapi di sisi lain dijelaskan di Perjanjian Lama di sini, ya di pasal Kejadian nanti, termasuk juga nanti di Matius di Perjanjian Baru, kemudian di Lukas, ini dijelaskannya sebagai apa? Sebagai turunan dari seorang Peres. Peres anak siapa? Anak zina, anak ini. Kan ini persoalan gitu kan di sini. Nah, ini tolong jangan dipotong ya video-video ini, karena kita juga nanti ingin jelaskan argumentatif secara benar gitu. Jadi makanya kita sertakan referensi-referensi dan kita bisa mendengar. Ya, bisa mendengar. Jadi kalau misalnya nanti kita ingin dengar dari sisi sarjana Alkitab atau yang lainnya, nanti bisa dijelaskan kenapa turunannya bisa ke sini. Dan ini tercantum di Alkitab gitu kan, dan turunannya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana Al-Qur'an memberikan satu gambaran yang sangat indah. Kata Al-Qur'an itu, ini timbang loh. Ini masuk akal nggak? Ini timbang loh. Benar nggak referensi sejarahnya seperti ini? Maka Al-Quran menampilkan satu surah Yusuf, menampilkan satu surah Maryam untuk membebaskan Nabi Isa dari tuduhan-tuduhan semacam ini. Isa lahir dari perempuan yang sangat mulia, ya ibunya mulia yaitu Maryam. Kan kemudian juga kakek neneknya mulia, kakeknya Imran. Nanti ada surah Ali Imran, bahkan dimuliakan keluarga besarnya. Dirilis, diterangkan silsilahnya. Ya, bagaimana kemudian Isa itu Yesus gitu kan? Ya berasal dari Maryam, Bunda Maria itu. Maryam nanti dijelaskan lagi berasal dari Imran. Ya Imran menikah bahkan dengan istrinya nanti ada Hannah gitu kan. Bahkan dijelaskan di surah Ali Imran itu di ayat ke-35 ya bagaimana bernazar kemudian Hannah istrinya Imran supaya punya anak yang saleh dan terlahir kemudian Maryam diberi nama dengan Maryam ayat 36 dijaga nanti oleh pamannya namanya Zakaria gitu kan yang nabi juga. Ini kalau mau ditarik ke atas ini Imran bin Qahat, Qahat bin Azar, Azar bin Levi ke sini lagi ketemu ke Levi. Jadi semua dijelaskan dengan sempurna. Ya, jadi bahkan jelas gitu. Nanti Maryam yang ini nanti beda. Maaf, yang Qahat yang ini nanti berbeda dengan yang Musa. Ya, yang saya maksudkan di Musa, Musa bin Qahat, Musa juga punya dua saudara, satu Harun yang satu Maryam lagi. Makanya disebut dengan ya ukhta Harun. Wahai saudaranya Harun. Jadi ini yang ini nanti masuknya ke Yehuda. Yang ke Yehuda ke sini ke garisnya. Jadi sama-sama di garis Yehuda, saya koreksi ya. Sama-sama di garis Yehuda tapi dijelaskan ya dari sini ke Maryam, dari Maryam ke Imran, Imran dengan Hannah ke atasnya lagi sampai ketemu dengan Yehuda. Nanti dibedakan antara Maryam yang ini dengan Maryam yang saudaranya Musa, saudarinya Musa. Musa punya saudari namanya siapa? Satu Harun, ya beda usia 3 tahun, kakaknya lagi Maryam. Makanya disebut ya ukhta Harun gitu kan. Ya ketika dituduh Maryam ini mohon maaf sekali berhubungan dengan cara yang tidak baik, berzina gitu kan. Maka kaumnya mengatakan ya ukhta Harun, hei saudari Harun. Ya ada orang menyoal kok jauh banget dengan Harun. Hei, bahasa Al-Quran sangat tinggi. Ini bahasa kiasan. Seakan-akan ingin memberikan kesan bahwa kamu itu orang baik seperti Maryamnya saudari Harun baik kepada Musa. Kamu itu kan orang baik. Ya, seperti Imran, kemudian seperti dengan ke Zakaria. Bukankah di sini Maryam dekat dengan Harun? Bukankah Harun membantu kepada Musa alaihissalam? Bukankah Maryam dekat dengan Zakaria? Jadi diposisikan seperti majas di situ. Ya. Nah, jadi itu sangat luar biasa. Kamu ini perempuan baik, kamu ini perempuan yang baik-baik. Kenapa bisa kemudian tiba-tiba mengandung melahirkan? Maka dijawablah, maka turunlah Quran surah Maryam dengan namanya, surah 19 menjelaskan itu dari ayat 26-nya sampai dengan ayat 33 ya sampai mengatakan nanti di ayat 31-nya jelas. Ya ini Abdullah dan terusnya sampai membebaskan tuduhan kepada ibundanya. Ini jelaskan nasabnya sangat mulia sekali, sangat suci sampai ke sini. Nah, ini yang disoal oleh Al-Qur'an kok bisa ada narasi begini. Makanya Al-Qur'an memberikan pandangan, ayo diuji dong secara sejarah gitu kan apakah benar begini? Apakah benar seperti itu? Diuji semuanya. Makanya ketika Anda turunkan nasabnya kok bisa di Matius 41 sedangkan di Lukas 57 nasabnya ke atas. Ya kalau dikatakan ada yang mengatakan begini di antara sarjana Alkitab. Ya karena ini kan nasabnya dari Maryam, dari Maria gitu kan. Maria dialihkan ke atas gitu kan. Dari Yusuf dan ketika menikah dengan Maria mengandung melahirkan Yesus. Sedangkan ini turunnya berbeda enggak di soal dari Marianya. Bolehlah. Ini dikatakan dari Daudnya. Tapi ketika kita naikkan dari Daud ke atas, dia ada keturunan 7 dan ke-8 namanya sudah beda. Nama yang di sini tidak sama dengan nama yang di sini. Jadi persoalan. Gitu kan? Nah, ini pun di soal dan itu tinggal dijelaskan saja kenapa bisa seperti itu gitu kan. Nah, nanti kan ada informasi yang sampai, nanti tinggal digali dengan fakta sejarah, selesai. Dan dahsyatnya dalam kondisi ini pun Al-Qur'an hanya menyampaikan informasi seperti itu dan memberikan pilihan. Anda yakin? Silahkan bersyahadat. Tidak yakin pun kembali kepada masing-masing dan kembali kepada Allah dengan segala konsekuensi yang telah dipilih. Itu dahsyatnya. Jadi bagaimana membangun kedewasaan dalam menerima informasi, mencari kebenaran yang sejati, tidak mencari pembenaran, tapi saat yang bersamaan memberikan pilihan sesuai dengan objektivitas masing-masing. Itu yang top, yang dahsyat. Kan? Nah, jadi nggak benar juga, nggak boleh juga ada orang-orang Islam kemudian mencela dan sebagainya. Boleh, nggak boleh mencela. Di Al-An'am di ayat yang 108 jelas la tasubbu ya jangan kalian mencela ya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu jangan berbeda keyakinan jangan kalau bahasa kita jangan mencela orang beda keyakinan nanti sadar enggak sadar dia mencela Allah mencela Tuhan kita gitu kan yang kita yakini kebenarannya jadi jangan saling mencela yang ada adalah saling menyampaikan argumentasi menyampaikan pengetahuan kemudian diuji dan dari pengujian itu serahkan kepada keyakinan masing-masing wah itu luar biasa ya lakum dinukum waliyadin nah ini teman-teman sekalian ini juga yang disoal nih ya. Nanti ini bersamaan ikut hijrah nanti dengan Yusuf. Nanti saya jelaskan Yusufnya dulu. Setelah itu nanti kita akan terangkan bahwa nanti ini saat hijrah punya 3 anak, ini 6 anak, ini 3 anak, ini 5 anak, 2 orang yang laki-laki meninggal, 3 orang perempuan ikut. Kemudian Izzahar juga enggak banyak disebutkan referensinya teman-teman sekalian. Kecuali Izzahar ini terlibat dalam persekongkolan untuk kasusnya Yusuf saja ya, di narasi-narasi ini, termasuk juga dengan Zebalon terlibat persekongkolan dengan narasi terkait dengan Yusuf. Tapi nanti ini pun akan menurunkan 4 orang anak yang ikut ke Mesir. Ini juga 3 orang anak ikut ke Mesir saat hijrah ya. Yusuf alaihissalam sudah menjadi pembesar dan ikut ke keluarga Gudivar pada saat itu, di membantu sampai diangkat dia menjadi orang kedua di kerajaannya Mesir pada saat itu. Rahil Yusuf ini udah ada suratnya di Al-Quran, surah ke-12, 111 ayat. Ya, di Alkitab juga tampilannya mulia, ya, sampai nanti dijelaskan banyak hal, termasuk di pasal 39 yang menerangkan tentang Yusuf. Ya, di kejadian, masih di Genesis ya, pasal 39 nanti terangkan bagaimana seorang Yusuf itu yang sangat mulia sampai dirawat oleh Gudivar, sampai dari di tempat Gudivar yang tadinya diambil itu ya. Cuman perbedaan dengan Al-Quran, di sini kan tadi saya dikatakan Ruben yang mengusulkan dilemparkan ke dalam sumur, nanti Ruben akan ngambil, ternyata ini diambil duluan. Ini lucu juga di sini ya, dilemparkan ke sumur tapi diambil lagi gitu. Nah, ini juga agak pertanyaan, ada pertanyaan. Jadi narasinya begini, narasinya Ruben mengusulkan lemparkan ke dalam sumur. Ini kan sumur ya, fiyawatul jub yaltaqitu ba'da sayar, ini bahasa Al-Qur'an. Jadi ketika dilemparkan ke dalam sumur ini, berharap Ruben ketika mereka meninggalkan ini dia akan nyelamatin, gitu kan? Tapi ternyata mereka ini setelah melemparkan ini mengambil lagi dan menjual kepada orang-orang Ismail. Ini persoalan juga. Ismail siapa di sini? Kok tiba-tiba disebutkan? Ini persoalan serius. Ya, dan kalau sudah mereka mau lemparkan ke sini, kenapa mereka harus ambil lagi kemudian kali? Ya, kalau dilempar, logikanya kan kalau kita lempar tinggalkan, kan? Ini dilempar, ya kemudian diambil lagi, lalu dijual kepada orang-orang Ismail. Ismail kemudian menjual kepada orang-orang dari kalangan Mesir sampai nanti dirawat sama keluarganya Gudivar. Di kalau di ini disebut Potifar, ya. Kalau kita di redaksi Arab menyebutnya Gudivar. Ini jual kembali. Nah, ini tidak ada masalah sih kalau mau dijelaskan dan turunan-turunannya sehingga menjadi tatanan informasi semata, kan? Baik teman-teman. Kemudian Yusuf sudah banyak, sudah kita ketahui kisahnya. Kalau nanti mau ngaji, saya menyampaikan ini di Masjid Al-Fathu di Soreang, ya. Jadi bahas tentang kisah Yusuf. Nah, yang paling menarik di surat Yusuf itu teman-teman sekalian, itu dibuka ayat 3-nya. Ya, ayat 3-nya. Itu dibuka dengan sangat kalimat yang sangat indah sekali. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya, nahnu. Langsung pakai nahnu. Naqussu. 'Alaika ahsanal qasas. Jadi kalau di Al-Qur'an itu ada kata nahnu dan turunannya itu bisa na begini. Bisa inna pakai taukid, inna pakai na gitu kan? Nah, bisa inna begini, bisa na begini. Kalau yang nak begini, inna digabungkan ada dua begini, seperti inna anzalna. Ya, ini naknya ini kependekan dari nahnu. Nahnu ini fungsinya kalau bahasa Arab biasa standar itu untuk menunjukkan bentuk jama kalau ke makhluk. Tapi kalau keterangannya terkait dengan informasi dari Al-Qur'an disandarkan kepada Allah, maka dia punya dua fungsi. Satu ta'zimun nafsi. Ta'zim an-nafsi. Yang kedua ta'zimu sya'ni. Ta'zimu sya'ni. Nah, seperti ini. Sya'ni. Ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Ta'zimun nafsi untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ta'zimus sya'ni untuk menyampaikan bahwa informasi yang akan diterangkan sesuatu yang sangat luar biasa, dahsyat. Jadi seakan-akan Allah ingin memberikan satu gambaran penting, isyarat yang sangat dahsyat bahwa nahnu naqussu dengan keagunganku. Jadi Allah langsung menghadirkan keagungannya untuk menyampaikan kisah-kisah ini. Ya, dengan keagunganku aku akan kisahkan kepadamu yang sangat dahsyat. Apa itu ahsanal qasas? Kisah yang terbaik. Jadi ada ahsana yuhsinu, ada hasuna yahsunu, ada hasana yuhassinu. Ahsana itu yang paling tinggi. Makanya sifat ibadah kita kepada Allah disebut ihsan, masdar dari kata ahsana. Ahsana yuhsinu ihsanan, hasuna yahsunu hasanan, husnan. Dengan hasana yuhassinu tahsinan. Tapi ini ahsan dan bentuknya isim tafdil, yang terbaik. Ya, ahsan. Jadi kalau ada kisah-kisah menyebar seputar peristiwa ini, maka ini kisah yang paling baik, kisah yang paling benar, kisah yang alurnya sangat indah, yang sangat elok, yang sangat terhormat penyampaiannya. Kan? Maka dibuka oleh Al-Qur'an, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya, dan dengan itulah kemudian kami wahyukan kepadamu dari Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an Allah sampaikan manhaj Al-Qur'an. Ini berbeda dengan narasi-narasi manusia, berbeda dengan buatan-buatan orang dan sebagainya. Al-Qur'an menampilkan sesuatu dengan terhormat. Bahkan ketika ada orang berbuat kemudian sesuatu yang sangat kotor pun, Al-Qur'an masih memberikan penghormatan dengan kemanusiaannya, tapi menyoal perilakunya. Perilaku itulah yang dicela oleh Al-Qur'an untuk diperbaiki, bukan nama atau orangnya dalam konteks ini, tapi perbuatan yang diharapkan dia berubah. kan? Nah ini sehingga Al-Quran mengatakan bima auhayna ilaika hadzal Quran, dan manhaj Al-Quran itu seperti itu. Makanya ketika Anda temukan kalimat-kalimat kisah-kisah yang viral di surat Yusuf alaihissalam, itu disebutkan dengan sesuatu yang sangat terhormat. Bagaimana saudara-saudaranya dihormati walaupun mereka berbuat salah, disebutkan kesalahannya. Bagaimana mereka bersekongkol, bertempat untuk kemudian membuat sesuatu yang buruk terhadap Yusuf. Ada yang mengusulkan dalam rapat bunuh Yusuf, kan? Kemudian yang lain mengatakan jangan bunuh, lemparkan aja ke tempat gelap ya. Yaltaqithu ba'du sayyarah, mungkin dia diambil orang. Tujuan kita kan menjauhkan saja. Ini mungkin kalau kita compare dengan yang ada di Alkitab ini, kita akan temukan, oh mungkin itu yang disampaikan di Alkitab ini Ruben yang mengusulkan, kan? Untuk jangan dilemparkan itu. Oh ini yang mengusulkan untuk yang kurang bagusnya ini, turunan-turunan yang lainnya. Ya kan? Tapi Al-Quran tetap menampilkan kemuliaan dengan perbuatan. Ini rahasia yang ditafsir kenapa orang-orang yang enggak bagus seringkali ditampilkan dalam bentuk inisial, dan itu menjadi fitrah. Makanya di kepolisian di mana-mana pun kalau ada orang berbuat jelek kan enggak dipublish dulu kan namanya, tapi inisialnya dulu kan A B sampai dia jelas, sampai paham, sampai apa, baru untuk kebutuhan administratif disebutkan keseluruhannya. Nah, ini teman-teman sekalian. Dan enggak ditemukan kisah-kisah seperti tadi disebutkan. Yehuda pernah berzina dengan menantunya, Ruben berzina dengan ibu mahramnya dan sebagainya. Itu enggak ada gitu. Nah, makanya Al-Quran nanti memberikan narasi-narasi yang sangat indah, membenarkan kisah ini, ya, bahwa ada kisah Yusuf punya 11 saudara, dan Yusuf bermimpi, dan ini pun ada juga, ya, bermimpi dan dimuliakan dengan mimpi itu, 11 gemintang, kemudian dengan satu rembulan dan matahari bersujud kepada sebagai penghormatan. Maka kemudian di ayat kelimanya di surat Yusuf, la taksus ru'yaka, ya, ila ikhwatika fayakidula kekaida, jangan sampaikan kepada saudara-saudaramu kisah ini, kata Ya'qub, nanti khawatirnya kamu mendapatkan persoalan, ya, dari persekongkolan mereka. Itu udah terbaca oleh Ya'qub alaihissalam, dan itu sangat indah narasinya. Nah itu teman-teman sekalian, kemudian adiknya Bunyamin, nanti Yusuf punya dua orang anak, Manisye dengan Afraim atau Efraim, okay? Kemudian adiknya Bunyamin ini punya 10 orang anak. Nah, saya berbicara nanti dalam konteks Yusuf sudah singkatnya dewasa saja. Nanti di surat Yusuf kalau kita bahas terlalu jauh nanti materinya ya. Sementara kita kan ingin ngejar ke keturunan Yahudi itu nanti di mana gitu kan, dan seperti apa, dan bagaimana membangun kerajaan sampai ada imajinasi-imajinasi bahwa ini makhluk terhebat, makhluk terkuat dan sebagainya, itu munculnya kapan, sampai nanti ada indoktrinasi sampai kekinian, sampai ada Talmud. Nanti saya ceritakan sampai situ insyaallah dalam kesempatan mungkin yang berbeda ya. Nanti kita runtut dulu ini. Nah, nanti ini punya 10 anak ya. Yusuf nanti singkatnya sudah menjadi pembesar di Mesir, orang kedua. Ya, orang kedua, ada yang menyebut nanti menteri keuangan, ada yang menyebut perdana menteri gitu kan. Dia ada juga yang narasi membuat pengganti Gutivar yang saat itu menjadi seorang perdana menteri, langsung di orang kedua setelah raja, setelah Firaun, Farainah. Ya, Firaun yang dimasukkan raja-raja Mesir. Ya, raja-raja Mesir dengan gelarnya. Kemudian ini dari Zulfa juga ada Jad, ya, kemudian juga ada Asyur. Ini juga enggak banyak dikisahkan teman-teman sekalian. Tapi ini nanti meninggalkan keturunan. Di sini ada 7 ya anaknya. Ya nanti yang ikut juga berhijrah kembali ke sini. Kemudian juga ada Asyur di sini. Asyur kalau nggak salah dia 4 ya. Ya ada keturunan dia bawa. Kemudian Balha juga nanti ada Dan punya 1 orang anak. Kemudian yang terakhir ini adiknya juga ada 4 orang anak. Nah ini kemudian semuanya secara singkat itu hijrah ke tempatnya Yusuf alaihissalam. Yusuf bersama bapaknya Ya'qub alaihissalam, ya nanti bersama ibunya sebagian, karena nanti Rahel sudah meninggal, ya nanti ikut hijrah bersamaan ke sana, dan disitulah kemudian disebutkan bagaimana Yusuf dimuliakan, boleh membawa semua keluarganya ke sana, dan hiduplah kemudian mereka meninggalkan tempat yang sudah berdomisili di sini ke tempat baru, yaitu di Mesir, ya di Mesir di sini. Dan kurang lebih mereka hidup selama 400 tahun dalam narasi di riwayat-riwayat itu, termasuk juga di kisah-kisah yang kita dapatkan. 400 tahun nanti ini. Nah, dan di sini meninggal keseluruhannya. Ya'qub meninggal di situ, kemudian Yusuf juga meninggal. Dan semua orang ini meninggal, yang 12 ini, yang Bani Israel. Tapi yang paling menarik, narasi Al-Quran menyebutkan ketika mereka hendak berpindah ikut hijrah kepada Yusuf alaihissalam yang sudah ada di sini, maka mereka menyesali dulu perbuatannya yang telah mencelakai Yusuf sejak kecil. Jadi mereka sadar itu salah, gitu kan? Mereka sadar itu keliru. Kemudian mereka minta kepada bapaknya, "Bapak, tolonglah kami minta diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka bapaknya memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu mereka juga disebut dengan orang-orang yang memohonkan ampunan, memintakan tobat kepada Allah, ya. Dia tobat itu kalau dalam bahasa Arab kekinian kan disebut dengan tabah. Ya tubuh. Ya seakar dengan ini adalah hada. Hada yahdu, gitu kan? Ya, nah, seperti ini. Kan? Nah, maka dari sini jamaknya dikatakan hadu. Nah, ya, hadu. Nah, hadu orang yang kembali, orang yang taubat. Makanya nanti indah sekali di Al-Qur'an itu, teman-teman sekalian, ada satu diksi yang ditampilkan oleh Al-Qur'an untuk menyebutkan nama ini. Seperti di Al-Baqarah ayat 62. Innal ladhina amanu, paling kiri sebelah atas ya di mushaf standar. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara wassabiina man amana billah. Awas, ada kalimat ini sering dipotong nih. Sama sementara orang enggak bertanggung jawab yang bawa paham semua agama sama itu ya, dia potong-potong ayat tuh. Yang potong video aja bermasalah, apalagi potong ayat itu kan. Nah, ini teman-teman sekalian, innal ladhina hadu, innal ladhina amanu wal ladhina hadu. Semua orang-orang yang beriman itu dan orang-orang, nah terjemahan kita disebutkan Yahudi kan? Ya di situ kan? Padahal Yahudi juga ada lagi nanti di Al-Qur'an. Termasuk nanti di penutup juz yang ke-6 di Al-Maidah itu kan. Latajidanna asyadan nasi ada wa tadil ladzina amanu al-yahud. Nah, itu Yahudi disebutkan lagi. Yahudi nanti ada perbedaan di antara diksi ini. Jadi di sini ingin menunjukkan bagaimana mereka itu pernah bertobat. Makanya ketika disoal oleh Al-Qur'an selalu seperti itu. Hey, kamu ini kan keturunan orang-orang yang pernah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah minta kepada bapakmu gitu kan, tobatin kepada Allah ya supaya bagus lagi, supaya baik lagi. Janganlah bersikap yang semena-mena, jangan bersikap yang buruk. Itu di antaranya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi ini dinarasikan oleh Al-Qur'an, disampaikan kepada kita bahwa sebelum berhijrah ke Mesir bersama Yusuf alaihissalam, nanti bertemu dengan keluarganya, dengan Yakub, dengan ibu-ibunya kecuali Rahel ini ya, dan bertemu dengan Yusuf, menyatu di sana hidup nanti selama 400 tahun. Ini udah tobat duluan. Ya, udah tobat jadi baik. Jadi enggak ada masalah di sini. Ya, jadi ketika gabung ke sini udah berketurunan 12. Nah, ini dari 12 ini dijaga teman-teman sekalian. Dari 12 inilah kemudian terjaga klannya. Klan ini, klan ini, klan ini, klan ini, klan ini. Nah, masing-masing nanti ada pemimpinnya. Dan tadi kan saya katakan kan di narasi Alkitab ini bahwa diwasiatkan, dinubuatkan oleh Ya'qub alaihissalam atau nanti disebut dengan Israel, hamba yang saleh, bukan yang sekarang ya, yang muncul. Nah, nanti ini yang akan diteruskan kepada Yehuda nanti. Ya, sepeninggal nanti Yusufnya, ini yang memegang kemudian kesulungan, baik dari kepemimpinan dan terusan-terusannya sampai nanti disampaikan juga nanti pernyataan di Alkitab. Ini nanti akan menurunkan tongkat estafet sampai dengan ke Mesiah, ke Yesus. Cuman persoalannya yang tadi, Yesusnya lahirnya dari sini gitu kan. Peres-peresnya lahir dari Tamar, Tamar lahir dari perselingkuhan atau perzinahan, ini yang dipersoalan. Nanti kita akan bahas ketika sampai ke situ. Nah, jadi ini meninggal semua. Ya, meninggal semua saat berada di sini tapi sudah memiliki keturunan-keturunan. Keturunan-keturunan inilah nanti teman-teman sekalian yang akan berkehidupan kurang lebih selama 400 tahun terus ya, berkembang, berkembang, berkembang sampai muncullah persoalan-persoalan. Yang persoalan itu menumbuhkan satu perpecahan-perpecahan, gejolak sosial di masyarakat Mesir sampai muncullah raja lagi. Rajanya itu yang zalim juga. Raja yang mana? Al-Qur'an enggak nyebutkan siapanya, tapi disebutkan jabatannya, rajanya Firaun. Itu yang kita populer disebutkan Firaunnya. Jadi kalau ada kaidah di tafsir itu mengatakan begini. Kalau ada inisial di dalam Al-Qur'an pada satu keburukan, ya ini ingin memberikan kesan bahwa yang salah itu perilakunya. Itu yang harus diperbaiki. Ya, nama itu bisa bertahan, bisa diwariskan, tapi kesalahan itu yang diperbaiki. Jangan sampai karena salah itu nama kemudian menjadi olok-olokan, ejekan, sampai orang-orang yang punya nama yang sama dan tidak berbuat serupa menjadi celaan. Jelas ya? Nah, maka di dalam Al-Quran berlaku sebaliknya. Kalau ada orang-orang baik itu banyak disebutkan namanya. Ya, banyak disebutkan namanya. Maryam disebutkan misalnya, Luqman disebutkan namanya, yang bukan Nabi Imran disebutkan namanya, gitu kan? Itu kan luar biasa. Jadi kalau yang baik-baik disebutkan namanya supaya jadi tafaul. Tafal itu satu keberkahan untuk meraih dari nama itu supaya diteruskan cita-cita kebaikannya. Tapi yang jelek kemudian ditinggalkan. Nah, ini teman-teman sekalian, begitu di sini ada kesenjangan sosial dengan masyarakat, muncul mulai persoalan. Nah, di turunan-turunan ini muncul mulai persoalan, muncul mulai kebesaran-kebesaran, muncul mulai bikin ulah, sehingga menjadikan saat yang bersamaan muncullah raja yang paling juga anarkis. Raja temperamen, raja macam-macam, yang baru ngelihat sedikit bunuh, bunuh, bunuh. Nah, itu kan baru dengar sesuatu udah jelek. Akhirnya apa yang terjadi? Firaun menjadikan generasi-generasi di masa abad yang keempat itu setelah itu ya. Nah, itu jadikan generasi-generasi ini keturunan yang tadinya mulia, keturunannya bagus dan sebagainya, maka jadikan budak oleh Firaun. Yang suruh bikin piramid, ini suruh bikin ini, suruh bikin itu dan sebagainya. Sampai nanti satu ketika Allah mengutus lagi dari keturunan generasi-generasi yang 12 ini. Yang menjadi pembebas dari perbudakan yang dilakukan oleh Firaun. Jadi sebetulnya ini, gimana ya kita menyampaikannya ini. Jadi saling terkait berkelindan gitu. Ya, jadi ya makanya ada selalu ada saat ada apa namanya kata-kata bijak menyampaikan kepada kita bahwa ya sosok yang buruk yang munculnya dari kondisi masyarakat yang buruk juga gitu ya. Sebaliknya yang baik melahirkan yang baik juga, tapi bukan berarti keburukan akan bertahan lama, harus diperbaiki juga. Ya, ada Fir'aun yang sedemikian jahatnya, ini juga salah satu faktornya ya ulah-ulah yang dibikin dari keturunan-keturunan ini, walaupun tidak semuanya, ada yang mulai berbuat ulah gitu kan. Nah, sampai kemudian Allah mengirimkan juga satu pembebas karena ini terkena dampak, kebetulan juga qadarullah pan tadi yang Fir'aunnya juga perilakunya buruk, maka dari keturunan Levi inilah nanti akan melahirkan satu keturunan. Dari keturunan ini nanti muncul Imran, bukan Imran yang bapaknya Maryam ya. Nah, Imran bin Qahat bin Azar bin Levi. Dari Imran nanti melahirkan 3 orang anak. Anak pertamanya perempuan namanya Maryam, anak keduanya Harun, anak ketiganya Musa. Nah, Musa inilah yang kelak kemudian punya kisah tersendiri, yang dengan kisahnya itu dia membawa nanti yang tersisa di masa pemerintahan Fir'aun yang ini itu untuk keluar dari kejaran Fir'aun, yang kelak nanti akan selamat, dan dari selamat itu nanti akan kemudian dihitung berapa banyaknya untuk kembali mendekat kepada Allah. Dari hitungan itu jadi bilangan, makanya nanti ada bilangan ya, numbers gitu di Alkitab ini. Nanti kita akan lihat teman-teman sekalian bagaimana kisahnya Musa ya, seperti apa gambarannya, dan dari kisah ini bagaimana nanti perjalanannya sampai menemukan satu tempat yang dimuliakan, bumi yang suci, yang kelak disebut dengan Palestina itu. Dan setelah itu, bagaimana kejadian-kejadian secara dinamis terjadi sampai memunculkan kondisi sampai saat ini. Nah, itu nanti kita bahas lagi di kesempatan yang berikutnya. Ya, jadi teman-teman sekalian. Oh, gak kerasa ya, jam berapa sekarang? Jam berapa, Mas? Oh, jam 9. Wah, udah 1 jam setengah ya saya nerangin ya, padahal baru nerangin nasab aja tuh ya, baru nerangin nasab teman-teman, gak kerasa ya. Coba kita lihat dulu nih apa yang bisa diumumkan buat teman-teman sekalian. Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini coba kita lihat ya, ini sudah, jadi ini ya yang saya sampaikan. Ini kita bisa berhenti dulu supaya nanti kita bisa teruskan lagi. Jadi yang 12 anak sudah selesai dan kisah-kisahnya juga saya sudah sampaikan, sampai dari Ruben sampai Balha ke Neftali ya, dan Neftali dari atas terus 12 sampai ke kisah, sampai ke, ingat-ingat ya, sampai ke Mesir. Ini baru nyampe Mesir nih belum nyampe Mesir ya, ingat belum nyampe Mesir, baru nyampe mereka kemudian berkembang ya, kemudian berketurunan dan muncul persoalan dengan Fir'aun. Fir'aun pas kepilih rajanya yang zalim juga, yang anarkis juga, sampai dijadikan budak, sampai diperintah, dan nanti terlahir kemudian Musa. Nah, bagaimana kisah lahirnya Musa ini sampai kemudian masuk di istana Fir'aun, membebaskan mereka dan menempuh perjalanan untuk menuju bumi yang disucikan, yang nanti akan banyak diklaim sebagai tanah yang dijanjikan. Seperti apa bahasannya, insya Allah kita akan teruskan nanti di episode yang selanjutnya. Kapan? Menyesuaikan ya, menyesuaikan. Izin menyampaikan informasi dulu teman-teman sekalian. Kalau yang sumber-sumber tadi nanti bisa dilacak ya. Ini ingat ya, jangan dipotong ya. Kalau dipotong-potong nanti jadi persoalan. Sekarang seringkali ada orang yang mencoba untuk membuat situasi menjadi tidak kondusif ya, mencoba memecah belah satu dengan yang lainnya, bahkan diadu, ada yang diadu dengan pemerintah, ada yang memecah belah bangsa, diadu dengan umat agama lain dan sebagainya. Padahal kajian-kajian semacam ini ilmiah, argumentatif, jadi indah, jadi saling mencari kebenaran gitu kan. Dan ini hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, bagi kita mempraktikkan isi Al-Qur'an, mengkaji, meriset itu bagian dari ibadah. Jadi kalau kita diminta oleh Al-Qur'an, coba kamu cek, coba kamu bandingkan, coba kamu lihat untuk membuat keyakinan kamu bertambah. Ya, nah itu bagian dari ibadah kita. Dan ketika itu kita juga berhak untuk mendapatkan wawasan-wawasan, penjelasan-penjelasan, termasuk informasi-informasi. Dari situlah kemudian argumentasi muncul, kita kemudian bisa sajikan dengan baik. Tapi tetap dengan adab yang elok dan tidak pernah memaksakan kepada yang lain-lainnya. Izin menyampaikan informasi, teman-teman, mengupdate dari Palestina hari ini. Alhamdulillah saya dapat laporan aktualisasi donasi ya, seperti apa gitu, ke MUI. Seperti teman-teman saya sampaikan kepada Anda, sudah di 24 Mei yang lalu, hari Senin, dan itu sangat-sangat terbuka, wartawan juga banyak, dari TV juga ada, bahkan tayang juga di salah satu stasiun TV ya, di media sosial juga banyak, di media-media elektronik bisa kita akses. Saya sudah laporkan dapatnya berapa, kemudian dikeluarkan kemana saja, rencananya bagaimana. Setelah itu auditor juga kita punya yang independen, KAP-nya, kantor akuntan publiknya ada. Kemudian juga mempersilahkan di pengawasan di BSI-nya langsung. Jadi datang tuh kan ke BSI, komisarisnya langsung saya undang. Pak Arief nih, Assalamualaikum Mas Arief, terima kasih ya. Kemarin datang itu komisaris independennya, BSI-nya langsung datang loh. Jadi kita itu nggak sembarangan, ya BSI-nya langsung ngecek sendiri dan itu diawasi oleh OJK. Kemudian setelah itu kita laporkan secara terbuka sehingga publik tahu dan saya sampaikan saya tidak mengambil sedikit pun, 0 rupiah koma sekian pun nggak pernah, ya nggak ada mengambil ke situ, itu memang murni dipersembahkan untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan Palestina. Untuk yang lokal nanti ada lagi, ya, kita sudah berjalan lama tapi kan nggak mungkin kita juga banyak publish-publish nanti amalan kita menjadi ria dan sebagainya, tapi kalau Anda memerlukan dokumentasi kita bisa sampaikan ya beberapa bagian dalam situasi COVID dan yang lainnya, kunjungan-kunjungan kami ke masyarakat terdampak musibah ataupun kita bikin ngebor air dan sebagainya nanti, oh, itu lain waktulah kita ceritakan dan tanpa sadar teman-teman juga sebetulnya telah berkontribusi untuk itu semua. Izin, ini dari Palestina yang kami sampaikan kan yang VMUI sudah ya insya Allah nanti dikontribusikan dalam bentuk rumah sakit di Hebron, itu akan lebih abadi sifatnya jadi jariah juga terus berkelanjutan. Saya sudah koordinasi juga. Kemudian yang untuk di kebutuhan masyarakat Gaza yang kemarin saya sebutkan untuk ini ada ambulan juga. Nah ini masuk nih ya, masuk berita di koran terbesar Palestina nih, Palestine tuh. Ya teman-teman tolong di zoom ya. Nah, yang mana kameranya? Ini apa itu? Yang ini. Oh ini di zoom nih. Korannya nih teman-teman. Kok pindah ke sini? Malu nih sama kamera. Nah ini. Ya. Nih koran Palestine. Koran Palestine. Di halaman ketiga, jadi ini halaman 1, halaman 2, halaman ketiga. Nah, ini dia. Jadi udah melakukan tender untuk dapat ambulan. Kan kita titipkan lewat INH kemarin ya, untuk yang mendesak itu karena teman-teman yang lagi bergerak di sana. Kita titipkan, nah ini sudah ada lelang. Jadi di sana itu kalau kita mau beli semacam ambulan, semacam apa itu lelang dulu. Nah ini udah ditampilkan. Ya, kita mau beli 3 mobilnya H1. Ya, saya bacakan ya, iklan. Ya, dan tarikh atau rakam 3/2021 tawrid bus Hyundai H1 ada di telah terbasat. Ya nanti insyaallah ambulannya H1. Masyaallah ya. Sedang dicari 3. Ada 3 sesuai dengan yang dituliskan kepada kita semarin. Nah ini teman-teman sekalian laporannya langsung ya dari Gaza. Nah, insyaallah besok saya koordinasi besok kita langsung tanyakan ke sana. Jadi saya pengen semua diupdate dan publik tahu ya. Jadi kemana disalurkannya, terus yang menerimanya juga tahu. Tadi saya sebenarnya sudah video call juga dan banyak orang-orang Palestinanya ikut di belakang gitu kan. Setiap salam ke teman-teman, terus nyampaikan ini itu. Alhamdulillah lah kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tetap ingin nanti besok saya koordinasi supaya saya live-kan juga teman-teman lihat seperti apa sih realnya ya, penyaluran donasi di sana bagaimana, apa yang sedang disiapkan, apakah benar diterima sekian, mau disalurkan seperti apa sehingga nanti terakses oleh publik dan saya dengan senang hati menyampaikan kepada teman-teman semua sehingga diketahui ya, dan tidak ada sesuatu pun yang ditutupi dan sesuai dengan penyalurannya. Dan saya ingin memberikan edukasi juga ya kepada publik, artinya dalam konteks ini sekecil apapun ini kan kita dalam skala dapat alhamdulillah besar, tapi kan skala kecil gitu kan, dari menggunakan yayasan, mungkin individual di sini menampung dari teman-teman, tapi kita ingin berikan edukasi bahwa semua terbuka, semua disampaikan, semua bisa terlibat dengan pengawasan, dengan audit dan sebagainya sehingga bisa terang gitu kan. Jadi apalagi yang kompleks-kompleks sifatnya yang memang harus memerlukan audit dalam prosesnya ya, seperti yang terkait dengan formal ya, misalnya bantuan sosial atau apapun atau macam-macam, dan itu jelas ya. Itu bukan ranah kita, kita tidak ada ranah ke sana. Kita hanya mengeksekusi dan melakukan apa yang telah kita kerjakan saja sehingga orientasi saya sesungguhnya satu ya. Ketika dihisab oleh Allah, itu keadaan kita lebih ringan. Ya, keadaan kita lebih ringan. Nah, itu satu teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, saya tadi ingatkan ya, di penutup kita meminta untuk teman-teman silahkan, karena ada yang teman-teman itu sampaikan kepada kami, Ustaz kenapa ditutup, Ustaz masih ada kesempatan. Itu terutama yang daerah-daerah, Masya Allah itu ya, itu kan iuran tuh. Yang pengajian-pengajian, ada yang 10.000, ada yang 1.000, nggak ada jumlahnya, kami nggak pernah peduli dengan berapa jumlah. Gitu kan? Yang penting ada masuk, itu amanah, kami salurkan dengan segala keikhlasan. Nah itu banyak yang protes, kok ditutup, makanya kita berikan kesempatan. Ya, kita kan masih ada proyek yang ketiga. Yang ketiga ini yang saya, kalau teman-teman tahu, saya kemarin baru safari itu, sampai ke Jawa, kemana gitu kan. Terus kita juga ketemu rektor, ketemu beberapa yang lain untuk mengaktualisasikan atau mengimplementasikan rencana yang ketiga itu, menampung nanti pelajar-pelajar di sana, Palestina belajar di sini, kita dirikan Rashid, rumah studi Al-Quds, kan? Dan saya akan minta yang dikirim saya yang hafid-hafid Quran, Ya, sehingga nanti ada simbiosis mutualisme yang di sana penghafal Quran ke sini bisa ngajarin juga yang di sini, ya. Jadi saling memberikan manfaat, ngajar Quran, mereka juga belajar, pulang ke sana juga bermanfaat lagi. Nah, itu kita salurkan ke situ. Jadi kita buka kembali insyaallah, dan rekening itu akan dikhususkan sehingga mudah dipantau. Ya, baik oleh bank yang mudah dipantau, kemudian auditnya juga gampang dan publikasinya juga enak gitu kan. Nah, tapi saat yang bersamaan saya juga terima informasi bahwa ada pihak-pihak yang sengaja ingin menebar kebencian, ingin menebar fitnah, dan juga ini yang paling harus diwaspadai, memecah belah kebangsaan kita. Ya, ada yang membenturkan dengan istana, mencoba membenturkan dengan pemerintah, mencoba membenturkan dengan pihak-pihak kepercayaan lain dan sebagainya gitu kan, dan tidak bertanggung jawab. Saya sudah ingatkan, jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir. Karena kalau sudah mengaum, itu sulit dihentikan. Anda nggak akan bisa hentikan. Ya, maka ini peringatan saya di malam ini, kalau besok kemudian saya masih melihat yang seperti itu, nggak diturunkan, nih ada akun-akun suara istana. Apalagi itu? Suara inspirasi, apalagi? Anak bangsa ya. Terus ada akun-akun yang spesifik, tuh siapa namanya? Heko Kun tadi apa siapa lagi itu? Yeah. Saya nggak kenal gitu ya. Nah, tolong, teman-teman tolong ya, screenshot aja tuh. Screenshot. Kalau besok itu nggak hilang, itu saya akan ambil langkah yang sangat spesifik sekali. Ya, dan kita beri pelajaran. Kita nanti besok ya, saya akan cek lagi. Ya, karena gini, kalau bagi saya pribadi nggak akan berpengaruh. Ya, saya bisa tinggal istirahat, tinggal lari, tinggal latihan olahraga, ya, latihan silat, dan macam-macam. Cuma ini untuk situasi kebangsaan, karakter begini berbahaya. Ini potensi, kalau dibiarkan ini potensi chaos, potensi yang sangat buruk, merusak karakter bangsa gitu kan. Dan saat kita sedang mengaktualisasikan, mengamalkan amanat undang-undang kita, ini kan amanat undang-undang. Maka setiap presiden itu menjaga pernyataan Bung Karno sampai Pak Jokowi sekarang itu kan selalu selaras gitu, selalu senafas sikapnya terhadap Palestina. Dan kita terdorong dengan undang-undang, saat bersamaan kita pun juga memperhatikan situasi internal di dalam. Tiba-tiba muncul ya akun-akun yang semacam itu, bukan hanya menyoal tapi menebarkan gambar-gambar yang tidak elok, tidak pantas, membuat fitnah. Saya akan lihat besok kalau masih ada, maka Anda mencoba mengganggu singa yang sedang berpikir. Dan kita lihat bagaimana reaksi singa itu ketika dia mengaum. Ya, terima kasih teman-teman sekalian untuk malam hari ini. Semoga Allah berkahi kita semua, semoga Allah menyayangi kita. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini sekali lagi kita bisa pelajari, cek kembali, tanya pada guru-guru kita, dapatkan wawasan. Dan mohon izin teman-teman yang di Katolik ya, dan ataupun juga di apa namanya, mungkin kan Katolik berbeda dengan Kristen ya, tapi kan ada juga kesamaan di apa namanya, referensi di Alkitabnya atau di Bible-nya. Boleh nanti teman-teman juga menyampaikan misalnya tentang ini, kalau ada argumentasi yang lain ingin menjelaskan, ingin apa, boleh. Nah, saya sangat bersenang hati, boleh juga tergabung dengan channel saya di sini, supaya ketika saya kan sifatnya hanya menyampaikan dan teman-teman bisa saling mengklarifikasi atau juga melengkapi dan sebagainya. Dan saya selalu membawa manhaj Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin, ya. Kalau memang pun ada kebenaran di pihak kami di Muslim, tetap kita tidak akan pernah memaksakan. Ini loh, seperti ini yang dibangun informasi dan sebagainya, kembali ke masing-masing. Jadi indah diskusi yang berlangsung seperti itu. Atau nanti juga kita bisa libatkan misalnya sarjana-sarjana dulu yang mu'alaf juga ada, seperti tadi sampaikan ya, Ustadz Bangun Samudra, Ibu Umi misalnya, Ustazah Irian Hamdono dan lain sebagainya, sehingga tertempatkan di tempat yang benar wawasan keilmuan itu, dan diberikan masyarakat pilihan yang seluas-luasnya. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa kita gali di malam hari ini. Semoga Allah merahmati kita, memberikan perlindungan kepada kita semua, menyayangi kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين. Jumpa esok insyaallah pukul 7:30 seperti saat ini, langsung update penyaluran donasi dari Gaza yang bisa dipantau langsung oleh seluruh publik di tanah air atau di luar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir.